السلامة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Mohon maaf, yang duduk di atas kursi cuma saya sama Pak Awang. Ini malam yang istimewa. Saya ketemu sama Pak Awang Faruk itu tahun 2005 kalau tidak salah. Ya, Pak Awang masih gagah dan saya masih muda. Beliau jemput saya ke bandara. Ya, waktu itu Pak ada pesan dari Yai Hasyim Muzadi waktu itu untuk Bu Muriah sama Mas Awang Fendi kalau nggak salah tahun 95. Dan saya pernah dan termasuk di Palaran sini. Nggak tahu waktu itu ngajinya di lapangan ini apa bukan. Yang ada pagar nusanya waktu itu. Terus dikasih makan sate payau. Alhamdulillah malam hari ini bisa bersilaturahmi lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa zurriyatihi wa ahli baitihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Para alim, para ulama, para kiai, jajaran pengurus jamaiyah Nahdlatul Ulama, alhamdulillah kita didatangi kerawuhan dua pengurus besar Nahdlatul Ulama. Beliau Profesor Dr. Kiai Haji Awang Faruk dan Kiai Haji Farid Wajdi yang dulu wakil gubernur beliau. Alhamdulillah yang kita cintai secara bersama-sama Kiai Ali Khalil ada Kiai Bukhari dan banyak kiai yang di sini yang kita cintai. Bapak Wali Kota, Wali Kota di sini. Oh iya, Pak Wali Kota. Akhirnya yang gemuk Wali Kotanya. Tak cari. Ya, tak cari yang gemuk-gemuk katanya. Wali Kotanya agak kurus. Para habaib yang kita cintai. Tadi Kiai Bukhari mengatakan lupa nyebut saya. Gak apa-apa kalau di NU itu lupa, gak apa-apa. Asal gak lupa Nasrib aja. Asal gak lupa Nasrib aja. Masuk Nasrib aja salah. Untuk hadirin yang tadi dilantik sebagai pengurus baru, karena dari nama-namanya kayaknya banyak orang Jawa tadi itu, maka saya sampaikan Manuk Gladik cucu Eabang berarti lantik terus berjuang. Ojo Manuk Gladik cucu Ebiru berarti lantik terus tuh. Kenapa? Karena bawa NU itu berat. Bawa NU itu berat. Beratnya kenapa? Karena NU ini punya tugas yang dulu diemban oleh Rasulullah. NU ini punya tugas melanjutkan apa yang diemban oleh Rasulullah. Rasulullah itu nabi terakhir, nabi yang paling berat itu Rasulullah, nabi terakhir. Nabi Adam itu enggak berat, ya paling beratnya ngurus keluarga, wong cuma satu keluarga. Tapi Nabi Muhammad ini ketemu dengan manusia yang sudah beraneka ragam. Karena nabi terakhir, Nabi Musa itu baru satu negara. Nabi Ibrahim satu negara. Lah Nabi Muhammad ini berat karena sudah ketemu ketika manusia sudah berbeda-beda bangsa, berbeda-beda suku. Itu Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad cuma diajarkan untuk memahami perbedaan manusia. Ya ayuhannas inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uba wa qabaila lita'arufu. Nabi Muhammad diajarkan manusia itu sudah beda-beda, ya harus pengertian. Harus pengertian. Pengertian apa? Ya manusia ada yang begini, ada yang tinggi besar, rambutnya merah, tempatnya di Eropa. Ada yang sipit-sipit, kriyip-kriyip, tempatnya di Cina. Ada yang hitam gosong kayak kopi goreng, tempatnya di Afrika. Nah, ada yang kecil-kecil, pesek-pesek, tempatnya di Indonesia. Itu Nabi Muhammad sudah dalam satu situasi manusia yang beraneka macam. Agama juga beraneka macam di zaman Rasulullah. Karena apa? Agama yang sebelumnya juga masih kuat. Itu bedanya. Nabi Musa ngadepi pagan, ngadepi penyembah berhala tok Firaun. Nabi Ibrahim menghadapi penyembah berhala. Tapi Nabi Muhammad lahir masih menghadapi tinggalannya Nabi Musa yang namanya Yahudi, tinggalannya Nabi Isa namanya Nasrani. Itu Nabi Muhammad. Makanya Nabi Muhammad ini nabi yang paling berat. Sudah gitu Nabi Muhammad ini harus ketemu dengan orang-orang yang peradabannya tinggi, ketemu dengan peradaban Romawi yang sangat tinggi, punya Tuhan namanya Zeus, Tuhannya menikah dengan Tuhan perempuan namanya Hera, punya anak Hercules yang kebetulan ditempati saudara-saudara tua Islam yang namanya Nasrani, membangun kekuatan besar di Romawi namanya Vatikan, pemimpin tertingginya namanya Paus. Rasulullah ini yang didepi macam-macam, ngadepi tinggalannya Nabi Musa namanya Yahudi, kuat-kuat orang Yahudi menyebar di seluruh dunia. Masih juga ngadepi penyembah berhala. Coba sampean bayangkan, Nabi Musa cuma ngadepi penyembah berhala, tapi Allah memberi bekal luar biasa kuat. Nabi Musa musuhnya tempeling mati, tangan masuk saku keluar jadi listrik, tongkat dipukul jadi jalan apa? Jadi jalan tol. Lautan pukul, itu Nabi Musa. Ketika ngadepi penyembah berhala, Nabi Ibrahim ngadepi penyembah berhala hebat, dibakar nggak mati, bahkan semut aja ikut nyiramkan air. Nabi Daud ngadepi penyembah berhala itu aja bekalnya hebatnya luar biasa. tangan masuk ke tanah, keluar jadi pedang. Besi dipegang, dimplek-plek jadi baju. Suaranya kalau berteriak, burung jatuh. Nabi Sulaiman udah gak ada lawan itu, karena jin bisa diajak ngomong, burung diajak ngomong, sampai kentut bisa diajak ngomong. Hebat-hebat. Nabi Musa cuma ngadepi bangsa penyembah berhala itu, penyembah Zeus di Romawi sana. Itu aja bekalnya, orang buta dipegang itu melek, lahir berejel pidato, orang mati diwel gitu bangun. Nah, sisa-sisa dari seluruh peradaban samawi dan peradaban ardi ini harus dihadapi sama Rasulullah. Sementara Rasulullah ditempatkan di Makkah, Makkah sendiri satu penyembah berhala, yang kedua orang Makkah ini punya peradaban baca tulis. Akan tetapi Nabi sendiri diutus tidak bisa baca, tidak bisa nulis. Makanya kalau ada orang iseng mengatakan Nabi punya bendera dan ditulis sendiri, ini orang tidak punya dasar itu. Ya. Dan itu mesti dihadapi perbedaan-perbedaan itu oleh Rasulullah. Makanya Rasul dikenalkan dengan waj'alnakum su'uban wa qabaila lid'a'u. Ngertilah. Berbeda-beda. Itu. Nah, itu makanya itu bekal. Makanya bekal berikutnya adalah diajarkan, nanti kamu pasti ketemu manusia yang berbeda-beda itu. Tapi harus ingat, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Walaupun berbeda-beda gitu, tetapi tetap itulah bentuk terbaik. Dan di zaman Rasulullah ahsani taqwim itu sudah enggak satu. Ahsani taqwim di zaman Nabi Adam masih satu, tinggi besar 60 dhira'. Sak dhira' itu sak hasta. Kalau 60 dhira' berarti sekitar 50 meter. Yuk gede orang 50 meter, aksani takwimnya masih satu bentuknya. Gede masih. Kalau sungai Mahakam gitu Nabi Adam duduk, udah dibendung sudah, mampet. Loh kadalnya itu segede dinosaurus. Itu kadal di zaman Nabi Adam. Sampai bayangkan terus orangnya seberapa. Ya enggak usah dibayangkan katoke sak piro lho, bukan. Besar. Besar Nabi Adam ini. Zaman Nabi Nuh aksani takwimnya masih satu bentuk. Masih satu bentuknya. Tapi di zaman Rasulullah bentuknya berbeda, Be. Beda sudah berbeda-beda, yang di sini, yang di Arab masih begitu. Yang di Cina sudah berubah menjadi sipit-sipit, tembem-tembem gitu. Yang di Eropa sudah tinggi besar, rambutnya merah. Yang di Afrika sudah hitam gosong. Nah ini mesti dimengerti. Makanya Islam ini adalah pelajaran pengertian antar bangsa. Makanya orang Islam itu kemanapun gak pernah membedakan orang, karena Rasulullah dari awal sudah diajari manusia berbeda. Orang Eropa gak diajari. Orang Eropa gak diajari, makanya orang Eropa ketika melihat bapak perjalanannya Christopher Columbus itu melakukan pelayaran ketemu Tanjung Harapan, dia kaget lihat Afrika. Ada orang hitam-hitam ini. Ini model apa katanya? Karena orang Eropa itu paham terbaiknya rasnya adalah ras Arya. Yang tinggi besar itu dia gak ngerti kalau ada manusia beda. Begitu lihat Afrika, loh. Hitam-hitam gosong kayak begini, oh neraka ini. Karena dalam kitab sucinya menyebutkan orang yang tidak patuh kepada Tuhan dibakar di neraka, tapi gak boleh mati, biar tetap bisa disiksa. Makanya terus gosong, rambutnya keriting karena kepanasan. Makanya Christopher Columbus langsung menembaki aja orang itu. Kenapa? Karena ini orang neraka. Lalu ditembak, ya ikut membantu pekerjaan Tuhan yang belum selesai. maka terjadilah perbudakan yang sangat keras. Terakhir di Eropa kita bisa membaca sejarah Amerika, ada sejarah namanya Amistad, sejarah perbudakan. Orang Belanda datang ke Indonesia yang menganggap kita bukan manusia karena nggak diajari bahwa orang di luar Eropa ini turunan munyuk, keturunan monyet, namanya turunan Pithecanthropus. Dan Pithecanthropus tertua di dunia ada di Indonesia, namanya Pithecanthropus wajakensis soluensis. Loh itu makanya terus mereka nembaki orang suka-suka aja, wong ini bukan turunan manusia, wong turunan monyet. Makanya kalau sekolah besok lagi gak usah diajarkan tentang turunan monyet, karena monyet tidak berevolusi. Buktinya apa? Masih ada monyet. Kalau monyet berevolusi jadi manusia, pastinya manusia udah gak ada. Dan Nabi Muhammad diajarkan seperti itu. Makanya Nabi Muhammad gak susah ngeliat, oh ini gini, oh ini gini. Dan kita akhirnya juga sampai kepada satu kesimpulan, memang manusia berbeda beda makanya orang Islam ini yang asli itu ya yang mengerti berbeda perbedaan. Makanya Nabi Muhammad itu biar gak lupa dengan sejarah perjalanan manusia, disuruh ibadah haji. Nampaktilah sejarah Nabi Ibrahim, dan terakhir kumpul di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu apa? Titik pertama pertemuan Nabi Adam dan Siti Hawa. Dari situ semua manusia berasal. Tapi karena waktu itu makanannya kurang, lama-lama kurangnya gede-gede, habis. Akhirnya ada yang pindah ke Eropa, berubah. Nah, kenapa di Eropa berubah? Ya karena di Eropa musimnya dingin. Ini kira-kira ya, gak ada dalilnya, tak cari dalilnya, gak ketemu. Kalau saya ditanya dalilnya apa, ya gak tahu, gak cari, gak ketemu. Yang jelas berubah. Tinggi besar, rambutnya merah, ya akhirnya kamakola kiro-kiro aja. Ya kira-kira lah, kalau di Eropa kan tinggi besar rambutnya merah karena ada musim dingin. Nah kalau dibikin kecil gini ya kedinginan mati. Saya aja mestinya tanggal 23 dan sekarang mestinya baru pulang dari negara-negara bagian di Uni Soviet sana. Gak mau berangkat saya, kemarin ada Australia, terus rencananya ke Rusia, gak mau berangkat karena di sana musim dingin -41. Itu kencing belum selesai udah truk gitu, udah macet. Gak mau saya ke sana. Ini musim dingin, bener-bener dingin. Kemana-mana najis karena harus naik dokar kereta anjing. Yang narik namanya Siberian Husky sama Alaskan Malamut. Kirinya gede segini, gak kayak kiri apa Kalimantan Timur. Suaranya enggak bok bok kayak knalpot RX-ting. Enggak ada yang punya di Indonesia, yang punya kayaknya Pak Fadlizon punya kayaknya. Dulu punya. Lah, enggak berangkat. Nah, itu makanya dibikin gede itu biar enggak mati. Orang Eropa itu kalau musim dingin begini di sana, ini enggak punya matahari. Makanya sinar ultravioletnya hilang. Pigmen kulitnya berubah bintik-bintik kayak kulit tekek. Makanya orang kalau musim dingin lari ke Indonesia, lari ke sini berjemur. Iya cuman pakai simpakro itu di Bali di mana. Mereka ke sini berjemur itu bukan pornografi, itu berjemur itu. Didi ini cara wong Solo. Sampean ae sing ngeres. Makanya harus saling pengertian mereka kalau ke sini pengin Dede, makanya sudah betul waktu kemarin Pak Awang Faruk jadi gubernur nggak bikin perda syariat. Apa? Turis ke sini harus pakai jilbab, nggak bikin beliau. Kalau dibikin mereka nggak pindah sini, tak pindah kemana loh, itu pengertian. Kalau musim dingin orang Eropa nggak punya sayur, seluruh daunnya rontok. Yang nggak rontok cuma daun cemara satu itu dok yang nggak rontok. Makanya bulan Desember teman-teman Nasrani kalau di sana ini pakai daun cemara kalau hari Natal, karena cuma itu aja yang nggak rontok daunnya. Coba kalau Natal itu asli sini, bisa daun jambu, bisa daun kedondong. Makanya enggak usah emosi kalau lihat pohon cemara. Sekarang ada yang emosi lihat pohon cemara. Jangan ditanam di depan masjid. Itu pohon Nasrani. Semenjak kapan pohon punya agama? Ini mesti pengertian kita. Orang Eropa kalau musim dingin makanannya sarden, karena kalau musim dingin sungainya membeku. Apa? Air terjun aja membeku. Kan gitu. Nah, makanya kalau musim panas ikan diawetkan jadi sarden. Nah, kita ngapain ikut-ikutan makan sarden? Wong sungai Mahakam penuh ikan. Ya, ikan tapah ada di situ. Nah, ikan apa yang? Ikan lele ada. Kalau enggak ada ya kodok-kodok juga ada. Afrika dibikin gosong seperti itu, enggak usah emosi kita. Oh, ada orang hitam indah begini, enggak usah marah. Kalau kita ini kan nanggung, hitam juga enggak, putih juga enggak. Lah Afrika dibikin gosong gitu karena Allah nitipkan singa di Afrika. Afrika singa itu di sana. Kalau dibikin putih dikejar kelihatan kemanapun. Kemana? Nah kalau hitam itu begitu dikejar langsung tengkurap kan dikira kayu uli udah. Yang Cina kenapa kemudian tembem-tembem cipit-cipit orang Cina? Karena Cina itu kalau musim dingin salju turun mataharinya keluar jadi sinarnya silau. Lama-lama kan ya kerim-kerim begitu. Itu banget. Itu pelajaran dasar kepada Rasulullah. Yang di Arab itu cantik gak usah emosi sampean. Karena di Arab itu gak ada air. Makanya dibikin ganteng kayak begitu. Biar kalau gak mandi tetap cantik, tetap kan ganteng lah. Kalau gak ada air jelek-jelek begini ya tambah jelek. Nah kita ini kadang yang paling emosional gitu kan, kok kulit kita jelek ya, denger putih, cantik itu putih, wah pusing perempuan, langsung rayunya dikelotok, ya apa. Gak usah, kita punya kulit begini kok. Saya kemarin di Australia itu lucu, orang Australia berjemur, biar hitam. Jadi orang Australia kalau hitam itu artinya orang kaya, karena punya uang untuk pergi berjemur. Nah di sini semakin hitam semakin miskin. Hitam kenapa? Ya kuli gitu. Ini gak apa-apa. Nah ini kita ini dikasih Allah kecil-kecil pendek-pendek gak apa-apa. Karena Allah telah memberi sesuatu yang tidak diberikan kepada manusia di muka bumi yang lain. Apa? Kita dikasih tempat terindah di dunia namanya Indonesia. Negeri gak ada, negeri kayak kita ini indahnya. Orang Eropa gak punya ijazah mati, orang sini gak punya ijazah hidup. Yang penting rajin bawa setrum hidup, rajin berburu hidup. Orang Eropa gak punya uang di musim dingin mati, gak bisa beli pemanas. Musim dingin gak bisa pakai pemanas, musim panas gak usah pakai, gak bisa beli pendingin. Di sini hidup aja, wah nggak panas nggak dingin, yang penting punya sarung cukup. Kalau kedinginan kemulan sarung, kalau kepanasan buka sarungnya bikin kebut gini-gini udah cukup. Nah itu orang Arab itu kalau mau nanam pohon miliaran untuk menumbuhkan pohon. Orang sini nggak perlu niat, pengen nanam pepaya nggak perlu nanam, makan aja pepaya sekaligus bijinya. Lah. Makanya ada kopi luwak ada. Nah, itu kalau nanti kita ya semangka ada, kates ada. Nah ini bangsa. Nah itu Rasulullah sudah diajarkan. Tapi Rasul ini punya tugas apa? Punya tugas satu, menjaga agar manusia tetap beriman kepada Allah. Maka ketika diajarkan laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim tsumma raddadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus shalihat. Memang tugas utama Rasul itu mencetak manusia beriman dan berbuat baik, maka lahirlah generasi murid Rasulullah yang beriman dan berbuat baik, namanya sahabat. Lah ketika kaum muslimin membangun iman dan solihah ini ketemu dengan sahabat, menghasilkan masyarakat sahabat, lah Islam itu juga ketemu dengan manusia yang berbeda. Selain sahabat masih ada yang penyembah berhala, masih ada yang Nasrani, masih ada yang Yahudi, masih ada yang Majusi. Jadi Rasul tidak kemudian semuanya menjadi beriman, waktu enggak. Yang beriman namanya sahabat. Loh, makanya untuk urusan amanu wa amilu sholihat, Rasul membentuk masyarakat sahabat Rasulullah. Akan tetapi ketika dengan kelompok yang lain, apa yang dilakukan oleh Rasulullah? Rasulullah juga dikasih petunjuk oleh Allah bagi yang tidak bisa dicetak menjadi aman wa amilus solihat. Rasulullah cuma dikasih rambu-rambu melalui sumpahnya Allah. Apa sumpahnya Allah? Ayat sebelumnya, watini wazaitun waburi sinina wahadal baladil amin. Watin, demi buah tin. Ini simbol ulul azmi Nabi Nuh. Wazaitun, ini simbol ulul azmi Nabi Isa, Nabi Ibrahim. Ini buah-buahan simbolnya. Waburi sinina, gunung Tursina, ini simbolnya apa? Simbolnya Nabimu Musa. Tapi simbol Rasulullah apa? Melalui sumpah wahadal baladil amin, dan demi sebuah bangsa dan negara yang aman. Makanya Rasulullah yang dipikirkan selain amanu wa amilu sholihatnya para sahabat, Rasulullah ditugaskan membentuk baladil amin, bangsa dan negara yang aman, yang isinya orang yang berbeda-beda, yang sesama Islam dibentuk amanu wa amil sholihat, yang berbeda-beda dijadikan satu untuk membentuk baladil amin. Dengan cara apa? Membentuk kesepakatan bersama namanya piagam Madinah. Lah piagam Madinah itulah bentuk dari Rasulullah ketika mengajarkan membangun masyarakat baladil amin, bangsa dan negara yang aman. Makanya jangan mengaku umat Rasulullah kalau kita enggak mampu membentuk bangsa dan negara yang aman. Loh ini makanya kita ini kadang salah paham. Memahami Rasulullah yang dipikirkan cuman amanu wa amilu sholihat, tapi tidak pernah dipikirkan bagaimana ketika Rasul membentuk baladil amin, bangsa dan negara yang aman. Apakah Rasulullah terus kemudian ketika membentuk baladil amin ini kafir? Yang enggak. Rasulullah menyebut mereka dengan sebutan, ada yang disebut ahlul kitab, bukan orang kafir. Ini maka mempelajari Islam dari awal itu penting. Jadi dari awal konsep Rasulullah untuk urusan amanu wa amilu sholihat diajari, tapi hidup bersamanya membentuk konsep baladil amin, bangsa dan negara yang aman, dan itu menggunakan piagam Madinah. Maka akhirnya jadi sebuah masyarakat besar yang hidup, ada yang Nasrani, ada yang Majusi, ada yang Yahudi, ada Bani Kunaika, ada Bani Nadir, ada Bani Quraidah. Jadi itu Rasulullah. Kenapa? Karena masyarakat Madinah ini memang masyarakat yang baru dilihat Rasulullah sebelumnya, dan sahabat sebelumnya kan di lembah yang sangat dalam itu di Makkah. Tapi begitu Rasulullah itu pindah ke Madinah, sahabat-sahabat yang lain yang tidak pernah keluar Makkah baru melihat, oh ternyata masyarakat itu berbeda-beda. Ketika sampai di Madinah baru kemudian Rasul ditanya sahabat, ya Rasul, saya barusan ketemu orang aneh. Orang aneh bagaimana? Ya orang aneh, perdagangannya bagus di pasar, tapi kumisnya cuma kiri dan kanan, jenggotnya 12 di sini, rambutnya botak. Oh, itu Cina. Makanya kalau kamu ingin tahu lebih jauh, utlubul ilma walau bisin, carilah ilmu ke negeri Cina. Itu baru ketemu di situ. Setelah itu besoknya sahabat komplain, ya Rasul, apa? Di pasar ini ada orang brengsek banget, ya Rasul. Brengsek bagaimana? Ya brengseknya full. Kalau dagang nipu, urung laku, bilangnya udah ada yang nawar. Yang bosok disembunyikan di dalam, yang bagusnya di depan. Oh, yang biasa begitu Yahudi. Makanya kamu harus hati-hati kalau dagang sama orang Yahudi. Oh, gitu ya. Iya. Nah, kamu kalau mau membedakan Yahudi bukan, itu gampang. Orangnya biasanya tua, tapi rambutnya hitam, jenggotnya itu nggak ada, terus giginya utuh. Loh, kok gitu ya Rasul? Iya, itu umatnya dulu Nabi Musa. Nabi Musa itu waktu mau dicabut nyawanya, Nabi Musa marah sama malaikat Israel. Malaikat Israel ditempilin, pan, itu kepalanya pecah. Baca tafsir Ibnu Katsir, ada di situ. Matanya lepas, tapi karena malaikat yang balik lagi cering gitu. Nah, lapor sama ya Allah, itu siapa? Mau tak cabut nyawanya kok saya mau ditempiling? Oh, jangan macam-macam sama orang satu itu. Itu Musa, jangankan kamu, aku aja pernah ditantang sama dia. Ilmu aku habis ya Allah. Enggak, masih ada, tak kasihkan Khidir dan dia gagal belajar di Khidir. Besok yang sopan, ini sopan akhirnya. Besoknya lagi, assalamualaikum ya Musa. Salam. Kenapa? Mau tak tempelin lagi? Enggak Musa, saya mengajar, saya kesini menjalankan tugas. Nyawamu itu udah expired, udah kerja luar, maunya tak cabut. Ya tapi besok lagi bilang, jangan coba cabut aja. Oh gitu, ya sudah. Temanku yang sudah bilang, katanya kamu memang ciri-cirinya sudah waktunya. Lah cirinya apa? Rambutmu putih, nungguan udah putih. Jenggotmu semrawut kayak gitu, nungguan. Gigimu rontok, iya kalau gitu. Ya sudah, cabutlah, cabut. Nah orang Yahudi mikir, Bani Israel, Nabi Musa dicabut karena rambutnya ya putih, giginya rontok, jenggotnya semrawut. Akhirnya orang Yahudi punya kebiasaan apa? Ini nyemir rambut, memperbaiki gigi, nyukur jenggot, biar kalau malaikat datang, oh belum waktunya. Kan gitu. Makanya sampai di zaman Rasulullah urusan jenggot untuk menyelisihi orang Yahudi. Makanya dalam kitab Bani Israel ada cerita lucu. Sampean jarang dengar yang lucu-lucu itu di kitab itu. Jadi orang Yahudi itu mati kan digundul biar dikira bayi. Memang benar, akhirnya malaikat mungkar nakir kaget, loh ada bayi gini, udah besar. Diserahkan malaikat Ridwan, ya Ridwan ada bayi besar. Oh bukan, ini bukan bayi, tapi gak ada bulunya loh, ini giginya juga gak ada. Itu digundul biar dikira bayi, biar kamu ketipu. Enggak, protapnya kalau gak ada bulunya, gak ada giginya, itu kan bayi, gak ada jenggotnya. Enggak, itu digundul. Lah terus buktikannya gimana? Ya saya punya cara membuktikan ini bukan bayi. Gimana ya Ridwan? Gampang. Bidadari, turun. Turun bidadari, tapi gak usah pakai baju. Begitu bayi gede ini lihat mak bidadari turun gak pakai baju, twing. Nah, enggak bayi. Itu ada dalam kitabnya Bani Israel. Makanya gak boleh untuk nafsiri Quran, namanya tafsir Isra'i. Lihat, itu ada yang gitu-gitu. Kayak laki-laki perempuan kenapa berbeda? Ini mereka punya tafsir yang aneh. Katanya gara-gara buah kulti. Buah kulti buahnya 6. 6 buah ini dipetik semua sama Nabi ya. Adam, 3 dikasihkan Siti Hawa, 3 dipegang Nabi ya. Dan Siti Hawa mau makan gak bisa, maka dipecahkan, pak, itu pecah 2. Mau dimakan, ketahuan Allah. Disembunyikanlah di sini sama Siti Hawa. Gitu. Karena takut, nah yang 2 dikepit di sini, maka jadilah ini belah dan ini 2 petuntung gitu. Lalu ini ada dalam kitabnya Bani Israel. Nah yang laki-laki diambil 3 kan Nabi Adam. Yang 1 ketakutan, ditelen nyantol di tenggorokan ini, maka jadi bulu kencing ini. Nah yang 2 itu dipetik, masih ada gagangnya, sembunyikan di sini dan itu. Lah itu ada dalam kitabnya Bani Israel, makanya urusan jenggot itu urusan yang sudah dilewatkan oleh para ulama yang bisa membaca sirah begitu. Lah termasuk urusan itu terus datang lagi ya si Rasulullah, Pak, kita ketemu dengan orang di pasar. Oh ini tinggi besar tapi dagangannya bagus. Apa? Jubah ya Rasul. Oh yang biasa jual jubah itu orang Romawi. Tapi hati-hati kalau kamu pakai jubah Romawi. Iya ya Rasul. Begitu teman-teman pakai jubah Romawi ini sombong-sombong. Karena jubah Romawi itu pakai korset. Jadi kalau jalannya begini, ini ditangkal. Terus lebihan kainnya panjang. Ada yang membawakan di belakangannya kayak baju pengantin itu. Makanya orang kalau pakai baju Romawi sombong-sombong. Maka oleh Rasulullah suruh motong agar tidak sombong dalam urusan baju lah. Itulah lahir konsep isbal. Makanya NU gak ribet di situ karena tahu itu semua ada sebabnya. Urusan jenggot paling kemarin ini yang ribet gara-gara Kiai Said. Orang jenggotnya panjang itu goblok. Ya karena emang Kiai Said jengkel, maksud Wali Songo dibilang gak ada. Nah yang bilang Wali Songo gak ada jenggotan semua. Ada Zainal Abidin, ada Badrussalam, orangnya jenggotnya panjang. Makanya Kiai Said olok-olok, memang orang kalau jenggotnya panjang memang goblok. Nah akhirnya mereka bales, Kiai Said yang goblok. Penerus Wali Songo kok mengatakan orang jenggotnya panjang itu goblok, padahal seluruh Wali Songo berjenggot. Lah katamu kemarin gak ada, kok sekarang Wali Songo ada dan berjenggot. Tuh ini aja. Nah itu makanya. Lah akhirnya Islam berkembang dengan gayanya. Di sana terbentuk Baladil Amin. Sampai akhirnya Rasulullah meninggal. Lah sahabat ya di situ itu. Setelah Rasulullah meninggal baru Islam bergeser kemana-mana. Nah pergeseran yang paling berat itu ketika Islam harus bergeser ke Persia, Iran-Irak itu kan negara terkuat di situ. Makanya yang datang ke Persia Sayyidina Ali. Sayyidina Ali ini ke situ bawa keluarganya. Ya biasa aja di situ berbuat baik dengan sesama, dengan tetangga. Sampai akhirnya Raja Rustum masuk Islam. Lah ketika Raja Rustum masuk Islam ngambil menantu putranya Sayyidina Ali, namanya Sayyidina Husain. Sayyidina Husain diambil menantu. Diambil menantu Sayyidina Husain. Lahir Sayyid Ali Zainal Abidin. Makanya ini mic-nya kok susah ini. Ini gara-gara mic gak ada wasilahnya, ini susah. Yang itu aja yang ada wasilahnya. Mung NU pakai mic gak ada sambungannya. Ya. Ya, tuh. Nah ini tetap enakan yang ada wasilahnya. Oh pakai mic gak pakai wasilah. Nah itu makanya ketika Islam masuk ke Persia, Raja Rustum masuk Islam, tadinya nyembah api, tapi setelah masuk Islam gak menyembah api, tapi nyembah Allah. Nah api Persia itu ditaruh di bangunan tinggi biasanya, namanya Manaro. Makanya begitu orang Persia masuk Islam, apinya dibuang, Manaro yang biasa ditaruh api ditaruh di depan masjid. Makanya terus kemudian masjidnya orang Persia punya Manaro. Orang-orang Islam melihat tuh masjid kalau ada Manaronya kok bagus, maka kemudian semua berlomba-lomba bangun Manaro. Akhirnya kemudian masjidnya orang Islam punya Manaro sampai ke Indonesia namanya Menara, sampai Jawa jenenge menara. Itu kan kecil tutur. Sudahlah akhirnya kemudian Islam ini berkembang di situ. Tapi karena ada konflik politik, akhirnya Sayyidina Ali pulang ke Madinah dan terbunuh di Madinah. Lah ketika terbunuh di Madinah, udah Islam tercerai-berai. Gak ada cerita ukhuwah, cerita apa yang dibangun Rasulullah, gak ada sudah. Terakhirnya kemudian Sayyidina Husain nyusul, Sayyidina Hasan nyusul. Tapi ketika pulang kembali ke Persia, dibunuh sama Yazid bin Ria tanggal 9 Asyura ditangkap, 10 Asyura dibunuh semua, mate kabeh. Tuh, dibunuh semua habis. Makanya bulan Asyura menjadi bulan duka. Lah bulan duka seluruh kaum muslimin itulah yang kemudian menandai apa? Menandai di seluruh dunia Islam dicanangkan tanggal 10 Asyura bulan duka. Lah bulan itu kemudian sampai ke Indonesia namanya bulan Syura atau Syura. Orang Indonesia kan buntutnya aja yang diambil. Muhammad Mat, Zainal Abidin Bidin, Zainal Arifin Ipin. Orang Indonesia kan gitu, Muhammad Mat. Makanya ada tamu saya, dari mana kamu? Dari Kalimantan ya, Kalimantan mana? Dari Palaran. Namamu siapa? Muhammad. Nama saya Mat Ali ya, Mat Ali. Nah, ini Mat Karim. Mat itu Muhammad, jangan Mat Ali, Mat Karim. Muhammad Ali, Muhammad Karim. Oh, terima kasih Kiai, saya baru tahu kalau Mat itu Muhammad. Jadi namamu Muhammad ya? Iya, Kiai. Jadi Mat itu Muhammad ya? Iya, iya. Lalu rumahmu di Palaran di mana? Itu Kiai, belakangnya Muhammad Rosa. Ya ini Mat Rosa, ya Mat Rosa gitu aja. Oke, Muhammad Rosa. Nah, inilah ya. Lah itu makanya orang sini Indonesia kalau bulan Syura itu biasanya enggak mantu, enggak nikahkan anak, bikin bubur merah putih. Terus kemudian biasanya santunan anak ya yatim, dan itu ada semua di Nahdlatul Ulama. Maka kalau mau mengecek Islam itu asli enggak dari sana, yang dilihat di bulan Syura itu mantu tidak. Itulah, itu asli lah. NU ini menunjukkan kalau NU itu asli dari sana, cuman sampai ke sini. Mula bentuknya yang pesek-pesek begini. Makanya kalau enggak bisa baca ini, orang pasti banyak salah paham terhadap Nahdlatul Ulama. Tak urut satu-satu biar kita tahu NU itu apa. Nah situasi tambah kacau di sana. Selamat satu Sayyid Ali Zainal Abidin, selamat. Lah Sayyid Ali Zainal Abidin punya anak Sayyid Muhammad Bakir, tambah jauh. Sayyid Bakir punya anak namanya Sayyid Jafar Sotik. Sayyid Jafar Sotik situasinya tambah tidak terkendali, semakin banyak pembantaian, politiknya semakin kacau. Maka Sayyid Jafar Sotik sudah tinggi, tidak ingin lagi menempati tanah jazirah, pengen keluar dari sana. Ada aku pengen keluar aja ya Allah, pengen keluar, situasinya tambah buruk, pengen keluar dari Arab itu, pengen keluar. Nah buktinya apa? Nah, yang sampean baca selama ini itu kan solawatnya Sayyid Jafar Sotik. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad واشغل الظالمين بالظالمين واخرجنا من بينهم سالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. واشغل الظالمين بالظالمين. Udahlah yang ribut biar batin sama orang zalim. واخرجنا من بينهم. Keluarkan aku dari situasi seperti ini. Jauh, punya anak Sayyid Ali Uroiti tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Muhammad tambah jauh. Punya anak namanya Sayyid Abu Baitillah tambah jauh. Punya anak Sayyid Isa, punya anak Sayyid Ahmad Al-Muhajim tambah jauh. Punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Muhammad, punya anak Sayyid Alwi, punya anak Sayyid Ahmad, Sayyid Ali Fulik Osam menjauh. Punya anak Sayyid Ahmad Sohib Mirbat menjauh. Punya anak Sayyid Alawi Abdul Faqih, punya anak Sayyid Abdul Malik sampai Mongol, punya anak namanya Sayyid Ahmad Jalaluddin sampai Campang, punya anak Sayyid Muhammad sampai Pasir, punya anak Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk ke Nusantara. Darah tempatnya di Jawa sana, dikenal dengan nama Sayyid Jumatil Kubro. Punya anak namanya Sayyid Ibrahim pindah Palang Tuban. Punya anak namanya Sayyid Rahmat Sunan Ampel. Sunan Ampel mengajarkan kepada putranya Mbah Sunan Bonang, punya murid namanya Raden Syahid Sunan Kalijaga. Sunan Kalijaga punya murid namanya Sunan Geseng. Sunan Geseng punya murid Pak Abdul Halim Pangeran Benowo, punya murid Pak Abdul Rahman Besaiban Pangeran Sampu, punya murid Pak Abdul Jabbar Pangeran Tuban, punya murid namanya Mbah Sufyan, punya murid Pak Abdul Halim Boyolali, punya murid Pak Abdul Wahid. Mbah Abdul Wahid punya murid namanya Mbah Khairon atau Mbah Gareng. Mbah Gareng punya murid banyak, ada Mbah Soleh, ada Mbah Khalil, ada Mbah Asy'ari, dan dari Mbah Asy'ari lahir Kiai Hasyim Asy'ari, pendiri Jamiah Nahdlatul Ulama. Makanya Islam itu tidak dipahami, usah orang-orang. Lu kayak gitu itu sama Mbah Hasyim Asy'ari ditegaskan al-muhafadzatu 'alal qadimis soleh, yang bagus-bagus kita pelihara. Nah itu makanya Islam ini kalau tidak paham NU ini susah, orang itu pasti salah paham. Kenapa? Ini milenial. Ini milenial. Milenial itu apa? Percepatan hidup yang luar biasa, cepatnya luar biasa. Cepatnya luar biasa. Saya sering mencontohkan, kita yang tua-tua, bahkan mungkin zamannya Pak Awang ini, kalau mau lihat gajah Afrika, kita ini nunggu flora dan fauna di TVRI. Itu pun kadang sudah menunggu lama, siarannya diganggu Pak Harmoko. Pak Harmoko, kadang Pak Murdiono. Makanya saya pernah dapat cerita tentang masyarakat Madura. Masyarakat Madura ini punya TV pertama kan pakai iuran, petugasnya masuk. Bapak punya TV? Loh dek, kalau lihat tupi TV apa tidak, jangan dalam rumah dek, lihat dari luar. Gimana pak? Lihat dari luar, ada cakarnya apa tidak? Kalau ada cakarnya berarti punya TV, maksudnya ada antenanya di luar gitu. Akhirnya masuk lagi, punya TV. Dia punya, bedanya apa pak? Punya TV, ya beda dek. Kalau punya kan ada barangnya, kalau nggak ada ya nggak ada barangnya. Enggak, maksudnya bedanya rasanya. Lu rasanya enak dan nggak enak deh. Nggak enaknya iuran. Nggak pengetahuan apa? Loh, bilang dari tadi deh kalau pengetahuan. Kalau orang punya TV enak deh, tahu ternyata pekerjaan presiden itu nggak susah. Lu kok pekerjaan presiden nggak susah? Iya, cuma tiga ternyata presiden itu kerjaannya. Apa? Itu cuma pidato, gunting pita, banting kendi. Makanya deh presiden bisa diganti-ganti katanya. Lu diganti gimana? Ya kadang Harmoko, kadang Murdiono, kadang Habibie. Nah kalau Pak Harto itu siapa? Duh, kalau itu gak bisa diganti deh, itu bosnya. Lagi kita lihat flora dan fauna aja nunggu. Apa kadang diganggu Pak Harto. Sekarang orang dengan dunia yang modern ini dengan mudah sekali tinggal ketik aja temu Afrika, keluar dari handphone ini, kinjeng kawin, keluar. Nah ini dunia modern, beratnya luar biasa, cepatnya luar biasa. Yang tua-tua ini kalau jatuh cinta susah, sakit tuh kalau jatuh cinta, karena rindu itu berat zaman itu. Makanya jangan rindu, rindu itu berat. Berrindu berat ya. Sampai kita mesti nulis surat, cari kertasnya susah, warnanya pink, yang baunya harum, terus nulis, dek, rindu aku padamu. Malam hari ini gak kuat lagi rasanya rindu ini, berat. Maka aku tulis saja cinta dan kerinduan ini, karena engkau di sana, aku di sini. Tapi aku pun tahu malam hari ini, maka aku tuliskan saja ini, karena aku yakin malam hari ini kita duduk di bawah sinar rembulan yang sama. Wah itu dulu. Terus dikirim, habis itu nunggu seminggu stres kita, aku gak kena datang. Lah sekarang anak milenial apa ada yang begitu? Gak ada, kangen tinggal foto jepret gitu, mirip-mirip. Jadi kirim bawahnya tulis mah mah mah mah. Cepat, bahkan dalam belajar agama pun sangat cepat. Dulu kita ngaji nunggu ulama, nunggu kiai kita duduk. Sekarang ngaji bisa sambil karena tinggal download. Ini syar'i gitu. Nah ini makanya orang bisa nanya hadis langsung kepada sumber. Cuman sumbernya ini bukan ulama terkadang, tapi kiai terbesar di abad ini namanya Syaikhul Gugli. Ini kiai sekti ini. Jalan menuju WC di jalan Jakarta, tahu dia punya Google ini. Tahu menuju-menuju, tahu dia. Nah inilah membuat orang terkadang generasi milenial ini kalau enggak hati-hati lupa dengan namanya ahli sunnah wal jamaah. Ini yang kadang lupa, kita ini diajarkan lupa bahwa yang mengikuti Rasulullah langsung itu namanya sahabat. Jadi wal jamaahnya Rasulullah itu sahabat. Rasulullah meninggal punya wal jamaah namanya tabi'in. Ini yang ketemu sama sahabat, yang ketemu sama tabi'in namanya tabi'ut tabi'in. Yang namanya tabi'ut tabi'in ketemu apa, yang ketemu tabi'ut itu namanya tabi'ut tabi'in. Nah kalau kita yang sepanjang tadi itu tuh namanya apa, yang kita cuma mengikuti kiai Ali Khalil, kiai Bukhari, kiai ini di sini, ini namanya sudah tabi'ut panjang gitu loh. Dan kita ini pengikut terbawah dari pewaris para nabi yang namanya al-ulama warasatul anbiya. Jadi kita ini pengikut Rasulullah tapi pada pangkat muridnya ulama. Makanya kita ini biar gak lupa cuman dikasih nama Nahdlatul Ulama untuk mengingatkan kita bahwa kita ini muridnya ulama. Aduh, ini yang kadang orang sekarang lupa. Makanya nama NU ini yang menjadi jimatnya ini ya, di NU ini ulamanya itu ya memang nggak terlalu gagah sih namanya. Yang lain kan gagah namanya, iya, Ansarut Tauhid gagah, Pembela Tauhid bendiranya lagi wow gagah. Bahkan Muhammadiyah itu namanya gagah, bulone Nabi Muhammad, soalnya kayak Front Pembela Islam, gagah namanya. Ulama ini neng desa jenenge kiai. Lah kiai kadang utang rokok barang. Kredit panci. Tapi bahwa kita ini hanya pada pangkat muridnya ulama. Nah sekarang banyak yang lupa karena tidak ikut NU, lupa perasaan muridnya Rasulullah. Langsung sana sahabat berjenggot, ikut berjenggot. Sahabat cingkrang, ikut cingkrang. Lah ini yang kadang membuat konslet itu ya ini. Kejauhan. Loh sahabat ini murid Rasulullah, dituliskan Quran, yang enggak mau ngapal Quran. Apal itu gak perlu nulis. Saya apal dengan wajah istri saya. Makanya saya gak pernah bawa fotonya kemana-mana. Bagi yang dibawa fotonya kemana-mana jangan seneng dulu, itu tandanya kalian suaminya belum apal. Lah sahabat ditinggal Rasulullah, ketemu tabi'in, nulis Quran untuk apa? Karena ini gak ketemu Rasul, dituliskan Quran. Sahabat meninggal tabi'in, ketemu tabi'at tabi'in, gak bisa dibaca Qur'annya sahabat. Kalau lukai-lukai kayak cacing, kasih titik-titik, namanya Abdul Aswad Ad-Du'ali yang kasih titik-titik, sebar lagi gak bisa dibaca karena titik-titik itu gak cukup. Generasi berikutnya dikasih syakal fathah kasrogom dhumma, yang kasih syakal Syekh Khalil bin Ahmad Al-Farahiti dulunya Imam Syibawih. Sebar lagi lidahnya yang bacanya beda-beda karena rahmatan lil'a amin. Temu orang Turki mustaqim jadi mustaqim gitu. Temu orang Andalusia wadduha wadduhi. Temu orang Padang lakenui. Temu orang Sunda alladzina keluarnya alladzina. Iya, ketemu orang Jawa alhamdulillah kamdu. Ya hayu ya koyub yo kayu ku yo ka. Oh, ana caraka. Rabbil alamin rabbil ngahamin. Lah punya bot punyanya lo maka Ramadan keluarnya romelan. Orang Bali pok enggak bisa kalau selatan lan nanam tali merkedung ya ini meledol Bali. Ketemu orang Bugis masalah. Orang Bugis gak bisa bilang alaihim, keluarnya alaihim. Orang Bugis kan mau kemana? Mau ke ban, ngambil apa? Ngambil uan, apa? Bayar utan. Santri Tebu Ireng waktu mondok diajari alaihim, keluarnya alaihim. Siratal ladzina an'amta alaihim, siratal ladzina an'amta alaihim, minkum siratal ladzina an'amta alaihim. Lu dari cara baca yang berbeda-beda menghasilkan satu disiplin ilmu penelitian membaca Quran di Kufah Makkah Madinah, hasilnya apa? Ilmu at-tajwid fi qiraatil Quran. Jadi setiap generasi beda, makanya setiap wal jamaah ini menghasilkan cara yang berbeda beda inilah. Tidak usah heran, makanya kita ini terbiasa dengan wal jamaah yang berbeda-beda. Wal jamaahnya Rasulullah di sana pakai jubah bisa, karena masih sama-sama di Arab. Lah di sini dipakein jubah, ya rasito tante, rasito derep betina, lipat. Sana makan pakai tiga jari bisa, wal jamaah sini pakai tiga jari, ya tak kocar kah? Kacir, no. Wal jamaahnya tahu, sana boleh kurbannya pakai unta, di sini nggak ada unta, kerbosa. Sapi memaksakan diri pakai unta, tangkap polisi karena nyuri untanya kebun binatang. Lah ini wal jamaahnya beda, makanya ya lah ini loh konsep. Makanya ulama itu ketika ketemu dengan wal jamaah yang beda, cara ngajarnya beda, bahkan ekstrim para ulama. Waktu dari Mekah sana masih sama-sama terus beda. Lah begitu zamannya Sayyid Jamaluddin Al-Husaini Al-Kabir masuk ke Nusantara, ini beda juga ngajarinnya. Iya, makanya kalau orang tahu ini enggak ribet. Si Jumadil Kubro mengajarkan orang Jawa Hindu. Ini bangsa Hindu dulu. Kenapa jadi Hindu? Ya gara-gara orang Kalimantan Timur. Yang paling bertanggung jawab ini orang Kaltim. Kenapa jadi Hindu? Karena di sini tumbuh kerajaan Hindu, di sini namanya kerajaan Kutai Kartanegara. Nenek moyang kita yang bangun bangsa itu dari Kalimantan Timur. Di sini orang Kaltim, jadi kalau berbicara Indonesia jangan lupakan Kaltim. Itu. Cuman saya waktu itu mau saya sampaikan pada Pak Awang tapi enggak punya kesempatan. Kenapa? Muara Kaman itulah asal-muasal sejarah bangsa ini dimulai, tapi gak tergarap di sana. Coba dibangun situs-situs yang dibangun, orang anak cucu kita akan tahu, oh ini dulu. Ini gak tahu, mungkin Pak Awang masih bisa menyuruh ini gubernur yang baru ini. Itu Muara Kaman, saya sampai sana. Itulah asal-muasal bangsa ini, di Muara Kaman sana, namanya Kutai Kartanegara. Rajanya yang terkenal namanya Mula Warman. Dari situ punya anak Dewa Warman, geser ke ujung kulon Pulau Jawa, bikin kerajaan Sarukonegoro. Punya anak Purna Warman masuk Jawa Barat, bikin kerajaan besar namanya Tarumanegara. Punya anak Sinasana geser Galuh, bikin kerajaan di daerah Ciamis. Punya anak Sanjaya masuk pedalaman Jawa Tengah, bikin kerajaan besar namanya Mataram. Dari sini semua. Dari sini. Nah di Mataram ini jadi besar karena apa? Mampu membangun struktur ekonomi, struktur politik di sana. Nah waktu itu kemudian terjadi konflik besar. Bangsa ini hampir runtuh di Jawa Tengah sana karena konflik antara Hindu Buddha tahun 800-an. Jadi sebelum bangsa yang lain perang antar agama, kita di Nusantara yang turunan sini perang antar agama. Karena keturunan saja yang namanya Garung atau Semaratungga pindah beragama Buddha, membangun bangsa baru namanya Shailendra. Perang besar sampai Raja Sanjaya namanya Panukuh gak mau jadi raja karena takut pergi ke India belajar ilmu arsitektur, pulang dikenal dengan nama Resi Gunadarma. Nah yang Buddha perang terus menang, akhirnya Semaratungga mau bikin candi, gak bisa karena bodoh semua. Akhirnya cari arsitek, ketemu orang Hindu, dibangunlah candi Buddha terbesar namanya Sambara Budura. Berhubung arsiteknya orang Hindu, maka candi Buddha Borobudur ini nuansanya nuansa Hindu. Nah setelah jadi ini, maka kemudian terjadilah pernikahan Hindu Buddha. Anak Semaratungga namanya Pramodawardhani jatuh cinta sama Panukuh. Dinikahkanlah kemudian si Panukuh jadi raja di kerajaan Buddha bergelar Rakai Pikatan. Akhirnya yang Hindu dibangunkan candi namanya Prambanan. Semenjak itu rukun. Maka kemudian ketika para putra dewa pulang ke Palembang membesarkan Sriwijaya, Buddha tapi bisa rukun dengan Hindu, Sriwijaya menjadi besar. Sindok pindah ke Jawa Timur membangun kawasan-kawasan di Jawa Timur, rukun sesama umat beragama. Makanya ketika jadi Singosari, Singosari tidak mempersoalkan perbedaan agama. Dan di zaman Majapahit kemudian dikukuhkan perbedaan antar bangsa ini dalam slogan besar namanya Bhinneka Tunggal Ika. Maka semenjak itu saling menjaga di bangsa ini. Maka jangan heran kalau hari raya Natal ada banser jaga gereja. Itu adalah warisan asli bangsa Indonesia. Yang kayak gini mesti tak urut no, karena biar kita gak lupa dengan sejarah bangsa ini. Kenapa? Karena hari ini bangsa terberat di dunia itu bangsa Indonesia. Arab satu bangsa dipikul puluhan negara, Eropa satu bangsa dipikul puluhan negara, tapi kita ini puluhan bangsa dipikul satu negara, Kesatuan Republik Indonesia. Lebih berat. Lu makanya, lah ini dari situ, sini gerak. Lu ketemu orang Hindu, makanya kita ini bangsa yang besar. Singasari menaklukkan Mongolia, bangsa penakluk Arab, penakluk Eropa, takluk sama Singasari. Makanya ada sebuah provinsi di daerah Korea Selatan namanya Provinsi Kimhae. Saya kaget ternyata danyangnya atau orang yang bangun kota itu namanya Surowareng. Tidak mungkinlah Surowareng ke orang Korea, itu pasti dari sini, dari Indonesia. Tapi saya belum tahu, nanti tak tanya lah kalau saya ke sana. Ketika saya mau nanya, waktu mau bangun, seremnya luar biasa, takut saya pulang lagi. Habis itu tak tanya, benar sampean dari Indonesia. Kalau jawabnya iya, tak kholi di sana. Ya tapi kholnya coro khol gitu, nah itu aja, wong itu belum Islam ya. Dan ini menghadapi bangsa besar, makanya ulama-ulama ketika menghadapi bangsa besar, para wali sikapnya luar biasa. Untuk apa? Karena mengajarkan amanu juga gak mudah, membentuk balatil amin di negeri yang jauh juga tidak mudah. Makanya Islam gak kok terus kemudian kayak sekarang ini ribut aja. Ini sedang membangun bangsa. Ketika para ulama datang, para wali datang, apa yang dilakukan pertama kali? Merubah bahasa-bahasa yang akan melukai orang Indonesia, orang Nusantara. Allah disampaikan, orang Nusantara pasti luka karena orang sini orang Hindu. Makanya Allah hilang namanya, berubah menjadi pengiran, berubah menjadi Gusti, hilang. Jadi makanya kalau untuk sementara kafir dihilangkan bagi orang NU, itu bukan barang baru, itu bahasa yang sudah cukup lama. Jangankan kalimat kafir, Allah aja pernah hilang dari Nusantara, ganti nama menjadi pengiran, ganti nama menjadi gusti, ganti nama menjadi sang yang wenang, syaikhun ustadzun, ganti nama menjadi apa? Kiai. Padahal waktu itu ada tombak kiai pleret, ada kebo kiai selamat. Ini bagi orang itu gak terlalu kaget begini. Kenapa? Karena NU itu bekerja. Begitu ini pangerannya, ini masih dua, ada pangeran Allah, ada pangeran manusia. Para wali bekerja di bawah. Apa? Bagaimana cara mengangkat pangeran ini menjadi Allah? Caranya ada. Tapi para wali ya, sajaku kalau para wali enggak takut apa-apa wong wali. Makanya Allah ganti pangeran, ya enggak takut wong wali, wong konsultannya wali itu malaikat. Wali itu kan kalau sekolah enggak banyak. Wali itulah khaufun 'alaihim wa lahum. Enggak pernah takut wali itu. Kenapa wali enggak takut? Sekolahnya memang berat. Sekolah wali itu. Karena wali itu sekolahnya cuma innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu fala khaufun 'alaihim wa lahum. Yang sekolahnya berat tapi nek bacanya enggak berat, cuma ya hayyu ya qayyum, tapi duduknya 3 tahun gitu. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Syekh Abdul Qadir diajari Syekh Mubarak Al-Mazumi, tapi duduknya 25 tahun. Kalau sekarang mungkin istilahnya download lah. Jadi wali itu kalau download program itu lama. Ya hayu ya qayyum, ya kayuku ya kayumu, downloadnya 3 tahun. Makanya ketika ini terus mustaqamu, lah ini tatanazzalu 'alaihimul malaikat turun, jadi konsultannya wali itu malaikat. Makanya malaikat itu, wali itu enggak pernah takut loh, konsultannya malaikat. Lah itu lah ulama-ulama ini penerusnya para wali. Pendiri NU itu muridnya Mbak Khalil. Mbak Khalil itu wali. Cucu beliau sekarang ada di sini nih. Mbak Khalil itu wali. Buktinya apa? Mbak Hasyim Asy'ari ketika mondok dikerjai kayaknya sama Mbak Khalil itu. Ketika mau ikut ngaji, Hasyim enggak usah ngaji dulu. Nyaimu mau mandi, ambil air. Ambil air. Begitu selesai ambil air, mau ikut ngaji, wallahu a'lam bis shawab. Mau ikut ngaji, nyaimu mau apa masak, kayunya enggak ada, ambil kayu, mau ikut ngaji, wallahu a'lam bis shawab. Sampai Mbak Hasyim Asy'ari dipesan, kalau nanti kamu punya anak, 3 hari kamu harus sudah sampai sini. Akhirnya Kiai Wahid itu punya badan usia 3 hari dibawa ke situ. Dalam kondisi hujan panas dibawa ke Mbak Khalil, enggak boleh masuk rumah. Kehujanan. Coba kalau santri sekarang, oh kiai gendeng. Tapi Mbak Hasyim dengan pengertian tahu persis gurunya ini wali, terima saja. Sampai program hatinya Mbah Hasyim sama hatinya Mbah Khalil itu sama, enggak ada suudzon, enggak ada dusta di antara kita. Iya, karena programnya sama, ibarat hard disk sama flash disk, ilmunya apa? Syar'in. Jadi Mbah Hasyim itu dapat syar'in dari Mbah Khalil. Bagaimana orang sekarang bisa memahami ulama kalau hatinya penuh suudzon? Enggak akan ngerti kamu dengan tradisi ulama. Kamu suudzon terus dengan kiai, suudzon dengan ulama, suudzon dengan Mbah Hasyim pendiri Nahdlatul Ulama yang hafal kutubus sittah, Sahih Bukhari, Sahih Muslim, Sunan Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi, Ibnu Majah. Kalian suudzon dengan ulama sebesar itu, kamu suudzon dengan mengandalkan hadis satu, kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Maka sampai enggak usah ragu dengan NU. Mereka seudurnya dengan hati satu. Ya, hati satu dipakai untuk hukum apa saja hatinya itu. Persis kayak kunci Inggris. Kunci satu untuk buka kiri kanan, ini seudur terus. Gimana kamu bisa mengerti para ulama, wong kamu seudur. Ulama bikin keputusan hukum, kamu seudur. Tapi suudzonmu membuka dirimu, ternyata kamu nasrep aja gak bisa. Ini loh kadang kita sedih, makanya sudahlah. Kalau kita ini gak suudzon, nah yang kena. Oh, yang bikin NU itu orang NU. Kalau NU bikin aturan, itu kan hanya untuk orang NU. Lah ini suudzon, Yai Said di suudzoni Syiah. Siapapun di suudzoni Syiah, Haddad Alwi di suudzoni Syiah, gara-gara nyanyikan lagu Umi itu Syiah Haddad Alwi karena lagunya Umi. Lah kalau di Indonesia itu kamu sebut Syiah, orang Indonesia Syiah semua. Karena orang Indonesia punya lagu Indongin, Indo lebih parah dari lagu Umi, Indongin itu. Aduh, Siti Aisyah, mandi di kali rambutnya basah, tidak sembahyang, tidak puasa, di dalam kubur mendapat siksa. Kok pakai nama Siti Aisyah, tidak sembahyang, tidak puasa itu? Ini mau pakai nama Tolkien apa siapa gitu? Ini Indonesia. Yang satu Fatime Jande Kaye. Iya, itu sih. Lo ini lo kita ini kadang ini orang-orang ini, ya Allah. NU bikin Islam Nusantara, kamu suudoni lagi. Sementara yang punya corak seperti itu banyak. Muhammadiyah bikin Islam berkemaju, nggak ada yang ribut. Itu PKS bikin Islam terpadu, nggak ada yang ribut. Hizbut Tahrir bikin Islam kafah, kalian dukung. Itu Malaysia bikin Islam hadori, nggak ada yang ribut. Kenapa kalau kiai yang bikin, kalian selalu ribut? Sesungguhnya kalian ini siapa? Para wali dari dulu Allah hilang tumbuh pangeran. Tapi karena waktu itu belum banyak model, makanya bisa syaikhun ustadzun jadi kiai, tilmidun muridun jadi santri, musola langgar. Itu dari dulu untuk apa? Tidak melukai orang lain yang belum Islam. Kita melembutkan diri kita agar orang lain mengerti kelembutan kita, hatinya dilembutkan, maka orang yang lembut hatinya karena kelembutan kita disebut mu'alaf. Makanya orang yang masuk Islam namanya mu'alaf, bukan mukallaf. Lu ini lu yang bisa ngerti ya Dul. Itu dari dulu. Jadi ini bukan berarti kemudian kuliah ayuhal non-muslim. Bukan. Ini loh orang-orang ini suudonnya cepatnya luar biasa. Di situ ada Kiai Miftahul Akhyar, ulama sepuh, Rois Am, muridnya Yai Mas Duki. Loh ini. Kita kadang, ya Allah, ini anak-anak ini baru belajar. Apalagi yang mengatakan, itu Kiai Ma'ruf, kamu sudah tua. Kamu mau mati. Dulu yang lebih tua itu banyak. Ada Raja Salman 90 tahun, Mahathir Muhammad 90 tahun. Dengar Yai Ma'ruf, ya mau mati, taubat ki. Lu taubat apanya? Ternyata atlafayat lufu apa itu sekarang dia itu. Ternyata namanya palsu. Ternyata namanya bukan Mahiratua Ilim, tapi Sony Era Nata. Lu kan ini kan aneh, betul. Mending kayak saya namanya Muafiq. Yang sudah dari dulu disebut-sebut ulama NU, wallahul muafiq. Bila aku hamid torik. Makanya aku hamid torik gak ada kalau gak ada Muafiq. Bukhari. Lu bahkan Pak Awang Faruk, lu Faruk, lu siapa ayo. Jadi kita ini lucu-lucu aja. Ya ini ya orang duwe kiai talimen, ini orang duwe. Lu kok dibilang anti Arab kalau Islam Nusantara. Sementara yang model Arab malah Nasrib aja gak bisa. Bisa ini kan lucu, bener-bener lucu ente. Mau dibilang apa? Loh ini NU itu kalau bikin sesuatu disemburuni. Tapi mereka nggak pernah melihat bahwa Nahdlatul Ulama itu punya sistem online. Kiai Hasyim mutuskan Pancasila, dituduh macam-macam. Kiai Hasyim liberal kalau sekarang karena mensepakati Pancasila, menghapus 7 kata dalam piagam Jakarta. Padahal Kiai Hasyim itu ketika mau memutuskan itu sholat itu. Ya sebelumnya puasa 3 hari ngatamkan Quran. Quran dibaca, terus baca Fatihah sekali Fatihah, iya kan Abu Dhu, iya kan Ustain, diulang 350 ribu kali. Terus satu malam beliau istikharah sambil puasa. Istikharah rokaat pertama yang dibaca surat At-Taubah 41 kali, rokaat kedua surat Al-Kahfi 41 kali, baru memutuskan Pancasila sudah betul secara syar'i. Makanya Nahdlatul Ulama enggak pernah ribut masalah Pancasila karena tahu Kiai Hasyim pasti konsultasi sama Allah. Maka bagi NU Pancasila sudah selesai. Nah, yang lain belum karena baru itu. Nuwun tepuk tangan sing banter lho sama lumayan. Waktu itu Kiai Hasyim dituduh pengkhianat, tapi ternyata apa? Sekian puluh tahun ternyata yang benar Pancasila. Waktu Jepang datang, gak ada yang mau menyelamatkan bangsa ini. Lawan Jepang. Kalau Jepang waktu itu dilawan, bangsa ini habis. Maka kemudian Kiai Hasyim mau menjadi ketua Sumubu. Ketua Sumubu itu ketua Departemen Agama. Waktu itu Kiai Hasyim diolok-olok Kiai pengkhianat karena mau menjadi Menteri Agama di zaman Jepang. Tapi ternyata akhirnya keputusan itu direspon oleh Bung Karno dengan bikin peta, dan dari situ terbentuklah Dokuret Suzumbi Tushakai, Dokuret Suzumbi Inkai, dan dari situlah lahirlah kemerdekaan Republik Indonesia. Ya Allah, itu sudah. Tapi begitu negara terancam, sekutu datang, yang pertama kali ngambil sikap melawan siapa? Nahdlatul Ulama dengan Iskariman Aumur Syahidan. Dan sekali-sekalinya sekutu kalah di dunia ada di Surabaya karena perlawanan Hasyim Asy'ari lewat resolusi jihad. Akhirnya negeri ini mengerti, dan tanggal 22 Oktober oleh Bapak Jokowi diserahkan menjadi Hari Santri Indonesia. Maka yang bukan santri emosi. Ya biasa aja kita ini. NU itu dari dulu 65. Coba 65. Sebelum 65, kelompok yang anti Pancasila tadi ini semakin keras melakukan perlawanan. Lahirlah DITII, lahirlah PRRI, Permista. Bangsa terancam. Tapi yang ngomongin bangsa tinggal tiga kelompok. Satu NU, yang satu Bung Karno dengan PNI, yang satu PKI. Makanya untuk menyelamatkan bangsa ini, NU rela berkawan dengan PKI lewat Nasakom. NU dituduh PKI, tenang aja, gak apa-apa. Demi menyelamatkan bangsa. Tapi begitu 65 PKI berkhianat, yang paling pertama turun tangan siapa? Nahdlatul Ulama. NU itu wis biasa. Terus kemudian apa yang terjadi? Pak Harto bikin fusi partai. NU tersingkir karena masuk di P3, dikelompokkan dengan kelompok-kelompok yang musuhin NU. Apa yang terjadi? NU tidak memberontak di bangsa ini. Tapi ketika Pak Harto bikin asas tunggal Pancasila, semua menolak. Yang menerima siapa? NU. Tapi NU tidak lupa. Berpolitik dengan Pak Harto jalan terus, tidak kemana-mana, tapi berada di mana-mana. Urusan bangsa dan negara membutuhkan Pancasila, urusan perlawanan politik dengan Pak Harto jalan terus. Akhirnya bangsanya selamat karena tetap menggunakan Pancasila sebagai bentuk membangun masyarakat. Apa? Wahadal baladil. Amin. Bentuk. Akhirnya Mbak Tutut yang oleh Pak Harto udah, Tut, kamu ikuti Gus Dur lah, daripada nanti kita nggak tahu Gus Dur di mana, ikuti aja. Maka Mbak Tutut kemana-mana ngikuti Gus Dur, naik NU lah. Karena naik NU, akhirnya ketika Mbak Tutut turun, biasanya Mbak bayar ke pesantren mana. Halal haram? Halal. Kalau sebelum politik kalah, itu namanya riswah. Tapi begitu Pak Harto kalah politik, itu namanya ujroh. Itu namanya ongkos naik kendaraan. Dan itu halal. Nah ini loh, akhirnya apa? NU selamat menerima Pancasila, negaranya selamat. Tapi Gus Dur kemudian nyupir, di belakangnya Mbak Tutut tidur. Gus Dur capek, Gus Dur berhenti. Begitu Mbak Tutut tidur, Gus Dur menaikkan satu penumpang lagi di bis itu. Ternyata Mbak Tutut kaget karena penumpangnya adalah putrinya Bung Karno. Maka kemudian cakar-cakaran di belakang berdua, meledaklah peristiwa 27 Juli. Dan setelah itu dua singa berkelahi, ya kecapean, yang ngomong singa yang jadi presiden. Akhirnya Gus Dur jadi presiden Republik Indonesia, menyelamatkan bangsa. Loh, makanya kalau ada yang bilang NU bodoh, siapa bilang NU bodoh? Ketua NU jadi presiden. Mana ada presiden bodoh? Ketuamu hanya menjadi tim sukses bahkan sampai hari ini. Itu dari dulu biasa, Eno begitu. Ini cuma nerusin apa yang dilakukan oleh para wali. Lah begitu, para wali itu pekerjaannya berat, menata pangeran ini gimana bisa menang? Akhirnya apa? Raja dan hamba. Kawulo Gusti. Mulai dimasukkan pekerja para wali ini, masukkanlah kalimat itu bersama. Tidak mengenal raja, tidak mengenal hamba. Raja tetap ada, tapi itu bermasyarakat, itu bersama, saling mengerti. Masuk kalimat musyarakah yang akhirnya dikenal dengan istilah masyarakat. Setelah jadi musyarakah atau masyarakat, para wali sudah merancang agar bangsa ini tidak saling mengkafirkan. Maka kemudian raja hamba dilebur dalam kalimat Rasulullah, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'i yatim. Maka kemudian penduduk Indonesia disebut ra'iyah atau rakyat. Makna ra'iyah atau rakyat adalah makna hidup bersama yang saling bertanggung jawab. Kalau tidak suka dengan Islam melawan namanya kafir. Kalau hidup bersama namanya dini. Kalau sudah saling bertanggung jawab namanya ra'iyah. Jadi dari dulu sudah dirancang agar bangsa ini tetap utuh, tidak saling mengkafirkan. Bangsa ini dititipkan Rasulullah dengan setiap kepala disebut ra'iyah atau rakyat. Dan satu-satunya bangsa Islam yang sanggup mengambil kalimat ra'iyah untuk menyebut warga bangsanya hanya ulama Indonesia. Jadi ini bukan barang baru, Dul. Tapi orang enggak kerasa karena yang hamba masih boleh menyebut diri dengan ambu. Yang kawulo masih boleh menyebut diri dengan kulo. Yang pukulun masih boleh menyebut diri dengan ulun. Yang abdi masih boleh menyebut diri dengan abdi di Jawa Barat. Yang hamba sahaya masih boleh menyebut diri dengan saya. Loh. Dan setelah ro'iyah ini jadi, maka ro'iyah kalau ngumpul harus membicarakan nasibnya. Al-Quran mengajarkan masyawirhum fil amri. Maka rembukannya masyarakat dalam ro'iyah disebut musyawarah. Nah kalimat musyawarah ini kemudian menjadi identitas ro'iyah membicarakan nasibnya. Agar para ro'iyah ketika musyawarah gak menang-menangan sendiri, maka kedudukan musyawarah disebut majelis. Tafassahu fil majalis fafsahu yafsahillah. Kalau mau mengangkat pemimpin seluas wasi'a kursiyus samawat, maka ro'iyah mengangkat pemimpin namanya kursi. Ini bahasa-bahasa awal semenjak zaman wali. Tapi karena kamu bukan penerus Wali Songo, maka kamu akan selalu bingung ketika NU mengambil sikap dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Ini membuktikan bahwa kelompok ini tumbuh baru kemarin sore. Dia bukan bagian dari perjalanan panjang keislaman yang ada di Indonesia. Ini Wahabi, Dun. Kalau enggak mau ngomong itu. Lah yang di sini dari sana terus bergerak. Akhirnya kemudian cara-cara seperti ini diteruskan oleh Sunan Ampel melalui muridnya namanya Datuk Ribandang, pergi ke kawasan di daerah Sulawesi, di daerah Gunung Bawah Karaeng. Muridnya yang satu lagi geser ke Kalimantan di selatan sana, namanya Khatib Dayan, bekerja sama dengan Pangeran Suryansah membentuk kerajaan-kerajaan Islam di Kalimantan. Yang ke barat namanya Aryo Abdillah membangun kerajaan di sana. Ini jadi Baladil Amin dengan konsep Parawa. Wali Belanda datang diserang secara bersama-sama. Belanda pergi, para wali dan kesepakatan murid-muridnya dan penerusnya bersatu dalam satu kesepakatan membentuk wilayah. Apa artinya wilayah? Ini kawasannya para wali dengan dikasih nama Negara Kesatuan Republik Indonesia. Nah inilah makanya kita diwarisi Islam, kita pertahankan sampai mati, diwarisi wilayah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, kita pertahankan sampai mati, NKRI harga. Ini loh. Lu NU enggak kaget, wong NU itu bagian dari sejarah panjang al-muhafadzatu alal qadim. Soleh enggak kaget. Nah, yang baru datang kaget. Kita ini Islam asli dari sana. Makanya kalau orang asli itu ya begitu itu, biasa aja. Tapi yang baru datang biasanya enggak tahu jalan, makanya selalu pakai GPS kemana-mana. Dalilnya mana? Dalilnya mana? Itu pakai GPS. Nanti enggak usah kaget. Dunia yang di sini. Makanya Nahdlatul Ulama enggak pernah lupa bahwa kita adalah perjalanan panjang masa lalu, makanya bertahan tetap dengan al-muhafadzatu alal qadim. Soleh, Belanda datang yang pertama kali ngelawan dengan kebudayaan siapa? Santri. Melalui mantasyabbah bi qaumin fa huwa min, siapa yang menyerupai Belanda, dia bagian dari Belanda. Belanda pakai jas, santri pakai baju. Belanda pakai celana, santri pakai sarung. Belanda pakai sepatu, kita pakai sendal. Belanda pakai sendal, kita pakai sendal kayu. Belanda pakai sendal kayu, kita pakai sendal kayu pentolnya satu. Itu santri, maka muncul konsep santri bakia. Akhirnya santri dikejar kemana-mana karena tidak mau mengikuti Belanda. Larilah santri ke kampung-kampung, ke desa-desa. Akhirnya sampai hari ini NU dan santri ada di kampung-kampung. Apakah kita malu menjadi santri yang di kampung? Tidak, karena itu adalah resiko kami dulu mempertahankan akidah Ahlussunnah wal Jamaah dengan tiga itu Belanda. Makanya enggak usah gumun. NU ini benar-benar mewakili tradisi Ahlussunnah wal Jamaah, cuman orang yang tidak pakai wal jamaah enggak ngerti. Karena langsung melompat mengikuti sahabat. Kalau NU ngerti, Islam itu apa sih? Iman itu apa? Iman itu antu minabillahi wa malaikati wa kutubi wa rusuli wa yaumil akhir bil qadri khair wa syarri minallahi taala. Itu iman. Islam apa? Antasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadur rasulullah wa tuqimus salata wa tu'tiz zakata wa tasum ramadan wa tahujjal baiti man istata'a ilaihi sabila. Itu Islam. Cuman karena wal jamaah Nusantara di Indonesia, ya caranya beda. Islamnya sama, wal jamaahnya beda. Makanya jangan kaget, karena ini muridnya ulama paling bawah. Ya begini ini modelnya. Murid yang paling bawah itu ada yang sudah sholat, ada yang belum, biasa aja ya itu. Ada yang habis ngaji bandar dadu, ada. Kiai nggak punya, karena ulama paling bawah itu. Iya, ada yang ngambil nampuk apa nampuk terbang nampuk bohong ada. Usah kaget. Ada yang ngambil selawatan lihat perempuan sweet. Jadi biasa aja NU begitu. Iya, makanya NU ini mana ada semakin kecil nggak? Yang enggak lah. NU menunjukkan kekuatannya semakin ditekan, karena NU ini warisan para wali, teruskan para ulama, bukan semakin kecil, NU semakin besar. Itu tadi disampaikan yuriduna yudhurullah bi afwahim wa ya'wallah illa yutimmanurahu walau karihal kafirun. NU itu seperti ake, semakin digosok semakin mengkilat. Iya. Seno Gurgronya mengatakan santri itu cirinya tiga, kedone miring, sarungnya ngelinding, tangannya gudikan mambu rokok. Tapi hari ini, waktu itu yang mampu mengusir Belanda santri, tak usah kaget teman. Hari ini yang punya warga 100 juta lebih siapa? NU. Liane naik 5 juta aja susah. Makanya NU dikeroyok bareng pak. Bareng. Kenapa NU menunjukkan kekuatannya? La islama illa biquwwatin. Tidak ada Islam tanpa kekuatan. NU kuat. Wala quwwata illa bi jama'atin. Tidak ada kekuatan tanpa jama'iyah. NU punya jama'iyah. Wala jama'ata illa bi imaratin. Tidak ada jama'iyah tanpa kepemimpinan. NU punya kepemimpinan dari PP sampai ranting. Wala jama'ata illa bi imaratin, wala imarata illa bi ta'atin, dan tidak ada kepemimpinan tanpa ketaatan. NU sangat taat kepada pemimpinnya. La ta'ata illa bi ta'atin, tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah. Tapi NU yakin ulama-ulamanya taat kepada Allah. Makanya kalau mau meruntuhkan NU, caranya dari atas kayak makan tumpeng. La ta'ata illa fi ta'atillah. Tidak ada ketaatan kecuali kepada Allah. Mulai diruntuhkan bin'ah. Ini cara, ini namanya political engineering. Namanya rekayasa politik. Dari dulu bin'ah itu sudah 10 tahun yang lalu kita rasakan ya, tahlilan bin'ah, yasinan bin'ah, akik musyrihi sudah lama. Tapi dasar NU tambah double kayaknya gak ada pengaruhnya. Tahlilan di musyrik itu tahlilan tambah rame, khol tambah rame, solawatan dibid'ahkan tambah masalah solawatan, semakin dibid'ahkan semakin tambah apa orang tak pusing lihat NU. Kuburan dimusyrikan, kuburan tambah rame. Zikir dimusyrikan, malah sampai sekarang menguasai istana negara melalui zikirin kubur. Wah, apa orang tak pusing kan? Oh iya, jadi ini gurem kok singo, jadi ini gitu. Iya, ketika yang lain masih sibuk siapa calon pemimpinnya, sampai bikin ijtima, tahu-tahu NU tanpa ijtima, tanpa apa, pemimpinnya jadi salah satu calon pemimpin di Indo. Siapa yang gak pusing dengan Indo? Makanya kita gak usah kaget, semakin lama Indo semakin besar. Ini hanya fase yang harus dilewati, ibarat gelombang. Muallim yang jago, sopir kapal yang jago lahir dari gelombang yang besar. Biasa aja tuh, makanya lama-lama sekarang jadi Indo tapi masih malu. Sayyidina gak mau dulu, sekarang kejepit gara-gara salah memahami Sayyidina. Dulu kan Sayyidina gak mau, kita dari dulu sudah ngerti kalau Sayyidina itu adalah agar kita gak menyebut Rasul seperti menyebut teman. La taj'alu du'a ar-rasul bainakum ka du'a ibadikum ba'dah. Kamu jangan menyebut temanmu, menyebut Rasulku seperti kamu menyebut temanmu. Lalu kan gitu. Nah, orang sana menyebut, enggak boleh Sayyidina. Qul innama ana basyarum mithlukum. Aku ini seperti kalian, yuha ilayya. Hanya masalah wahyu yang buat kita berbeda. Tapi aku manusia biasa, mereka pakai dalil itu. Tapi dengan dalil itu mereka konslet. Kenapa? Rasul menerima wahyu usia 40. Berarti sebelum 40 Rasul sesat. Ayo, ini salah memahami. Akhirnya memaknai wa wajadaka dhalam, bahwa aku dulu lihat kamu tersesat, aku beri petunjuk. Wah, akhirnya mereka keliru lagi memahami. Rasul terakhir menerima wahyu pada saat haji wada. Sementara Rasul meninggal setelah haji wada, berarti Rasul sebagai Rasul berhenti di zaman haji wada. Begitu meninggal, Rasul bukan Nabi, maka Rasul meninggal sebagai manusia biasa, kuburannya boleh dibongkar, tambah konslet. Akhirnya sekarang baru merasakan NU bener ternyata pakai Sayyidina, karena dalil menyebut adalah taj'alu du'a ar-rasuli bainakum ketua ibadikum ba'dah. Makanya sekarang mereka kemudian pakai juga, tapi belum Sayyidina. Nabiina, Rasulina, Baginda, Nabi Agung, tidak apa-apa, biarkan aja dulu. Nanti jadi NU. Iya, iya. Ila ruhi, ila hadrati, moh tenang. Apa itu ila ruhi, ila hadrati? Lah, tapi sekarang orang modern kan ngerti. Ternyata ila ruhi, ila hadrati itu ngakses program sama dengan .co.id. Ya karena kita gak download sendiri, yang download si Abdul Qadir Al-Jilani. Lah kita mau download gak kuat, wong 2 jam aja tidur. Ya Allah. Maka kita karena gak punya wifi sendiri, suka cari wifi gratisan. Cara cari wifi gratisan, ya kalau ada kiai datang, barokah. Nah, itu wifi gratisan. Cara aksesnya dengan .co.id, ini coro ulama, ila ruhi, ila hadro. Lah sekarang mereka ngerti, paham itu. Dulu Allah apa Fatihah kok dibagi orang seluruh dunia? Gak nyampe. Nah, kamu orang kuno. Fatihah kok gak nyampe dibagi orang seluruh dunia? Kalau Yai Ali Khalil selalu mengatakan, kalau kita mau beribadah, niatkan pahalanya untuk seluruh kaum muslimin, bahkan bukan muslim dunia. Sholat kita berdiakan pahalanya kepada seluruh orang di seluruh dunia. Beliau mengatakan, nyampe aja. Jangankan Fatihah, tinju aja nyampe. Tinju, Mick Tyson disuting satu orang. Habis itu dinaikkan ke satel, dibagi ke seluruh dunia. Jamnya sama, bagiannya sama, apa namanya? Siaran langsung. Makanya kalau ada orang gak percaya Fatihah bisa dibagi, orang ini pasti gak punya TV. Nah, ini Makanya sekarang mereka mau ilaruhi ila hadrati, masih belum, tapi semoga arwahnya mau. Itu apa? Nasi tumpeng haram, sekarang mau tapi nasi kotak. Ayam ingkung gak mau, tapi nasi semingi dok mau. Apa itu suwo? Gak boleh, tapi sekarang mau, tapi bahasanya rupiah. Iya, rupiah. Alat musik gak mau, tum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum, dum. Sekarang mau dia pakai mulut, namanya nasi terbang gak mau, tapi mulut mau. Makanya gak usah kaget kalau sekarang mereka biar gak mau kalau kembali, mereka bikin slogan, mari kembali kepada Quran dan Sunnah. Kembalilah, karena kamu pernah pergi. Aku belum kemana-mana, aku masih seperti yang dulu. Kita masih seperti yang dulu, ada yang berubah, masih sama. Wal jamaah kita, wal jamaah Indonesia, kalau sholat tidak terlalu ngotot, gak langsung. Enggak, wal jamaah Indonesia, jam setengah 12 sholat duhur atau jam berapa, jam 1 ya sholat duhur, ini sebagian masih di kebun, masih di sabun sawit, masih di sawah, maka kita biasa sholatnya mundur 2 jam biasa. Kenapa as-sholatu ala waktu ya, sholat itu di atas waktu sholat, berarti sholat duhur waktu habisnya waktu asar. Ambil depan bagus, tengah bagus, belakang bagus. Dapat satu rakaat kok manjing asar, usul fardhu duri kok satu rakaat asar, gak apa-apa, wong kepalanya di sholat duhur masih boleh. Tapi jangan dipakai sering-sering. Nah biasa, makanya dikira NU itu gak ngerti. NU ngerti. Well, kiainya gak ada yang bodoh, alim semua. Terus nanti paling kalau belum datang ya, Robana, ya Robana, sambil ngantuk-ngantuk. Masih belum datang juga, lama capek nunggunya ya. Tombo hati, capek ya nambah hati ini dewe. Kalau masih belum datang, baru kiainya marah. Juru kian jangan-jangan di luar atau. Iku enozel, nggak usah ribut kamu. Itu belum sholat, ngapain kamu ribut? Nggak ada itu bid'ah. Ya ora usah bid'ah-bid'ah lah, nanti kamu kaget. Loh, terus sholat Allahu Akbar itu nggak ada kiai kok Allahu Akbar. Apa kiai nggak ngerti dalilnya? Ngerti kiai dalilnya, tahu dalil begini ada, gini-gini ada, gini ada. Tapi kiai milih yang Allahu Akbar. Kenapa? Para jamaah. Karena jamaahnya ini matanya masih mata lokal. Karena sholatnya dipermancar lokal. Kalau sholat di Mekah kan pemancar utama. Kalau sini kan pemancar lokal. Sinyalnya kadang hilang. Allahu Akbar. Khusyuk, tapi begitu ada bakso lewat sinyalnya hilang. Ada ting ting ting bakso ini wah angau berada gerak, ya Allah kerupukku di sini Allah Akbar, rukuhnya bolong. Itu di sini matanya kemana-mana, maka kiai nggak milih yang Allah Akbar, nggak ganggu. Kalau begini kiai ku nyetop apa. Makanya kiai milih yang gak ganggu. Allahu Akbar. Udah gitu aja. Betul. Makanya kiai itu bukan gak ngerti dalil, ngerti, tapi memilihkan umat agar tetap menjadi wal jamaah yang baik. Wah ada kiai, ada om kiai sini ngerti wal jamaahnya, cap kakinya kaki 8 rangan semua. Berayangi jingkan, maka kiai mana Allahu Akbar. Lu kiai ngerti santrinya kalau mikir kemana-mana lah. Makanya kalau ulama habis sholat dikirnya bareng ba la la illallah la la illallah la. Nah orang yang gak ngerti wal jamaah, ahli sunnah wal jamaah protes. Sohabat kalau dikir diem, kenapa kalian gendek-gendek? Lah sohabat itu wal jamaah kelas 1 murid Rasulullah, diem gini hatinya kepada Allah. Kenapa masuk wifi nya Rasulullah Allah di tetring. Karena kita ikut diem gini, ya turun. ilah ilah ketek-ketek supaya apa? Gak lidul. Terus bunyi biar ditiru, ditiru kadul diluen. Oh, ini mesti dengerti lah. Kalau kita ikut kiai yang diem tak ini, sampai mati ya lah isah dikir sampean. Makanya meluen oh itu enak selamat sampean. Oh, bodoh-bodoh gini kok orang ini. Tarwe ikut NU selamat. Tarwe kan ada yang 8, ada yang 20. Ini ngajak berdebat terus. Dalilnya apa 20? Enggak pakai dalil. Lah kok enggak pakai dalil? Nanti kalau keliru, enggak mungkin keliru. Lah kok enggak keliru? Bener-bener 8, bener 20, bener wis percaya. Lah kok bisa bener dua-duanya? Lihat tarwe itu bener, wong enggak tarwe aja bener kok. Wong itu sunat, temen enggak ya enggak apa-apa, enggak dosa. Cuma kalau dilakukan dapat paham. Ah, makanya saya ini jarang. Pasti ada dalam satu Ramadan mungkin dua malam itu enggak tarwih. Iya sama teman anak-anak sama santri-santri kok enggak tarwih. Iya aku enggak pikir wajib gitu aja. Ah, malam-malam tak ajar oleh welut. Ya, welut ya. Sampai subuh sahur kok belum tarwih. Biar enggak dikira wajib. Nek tarwih terus nanti kamu waktunya makan enggak ada lauk. Lah kenapa kemudian kiai milih yang 20? Ya kita pilihkan 20 aman. 20 jelas aman. Aman kenapa? Ya kalau 20 kan mesti aman daripada 8. Kalau di akhirat yang benar 8 kan kita punya sisa 12. Nah, kalau yang benar 20 yang kurang 12 jadi di mana coba? Ini lah ya. Biasa aja lah kan oh ditalkin amon talkin gak nyampe lo kata siapa mau minal mahdi hilal lahdi dari gendongan sampai liang lah lahan lah orang mati itu masih di liang lahan maka kita talkin gak usah bertanya sampai apa enggak kalau sampai apa enggak yang gak ngerti mau kita ngajar loh yang ngerti siapa nah, yang mati itu nah kamu pengen ngerti yang mati yo puasa sama enggak puasanya ya sama aja cuman puasa orang sini harus pakai imsak karena khaitil abyadi khaitil aswa aswadi celeret putih celeret hitam enggak kelihatan kehalang pohon maka pakai imsak habis itu puasa orang sini ini kan enggak khusyuk orang Arab kalau puasa khusyuk karena keluar rumah lihat padang pasir nah, orang sini keluar rumah lihat jambu ya mangga maka kiainya daripada kamu gak khusyuk tidur aja katanya dalilnya apa kiai naumuso imin iba datun tidurnya orang puasa itu iba akhirnya tidur terus akhirnya kalau sholat usolli fardhul dhuhri apa majmuan isai mobil maghrib mobil asri mobil maghribi jamaah sama mabreng itu dia karena tidur makanya kiainya akhirnya kiainya kesantrinya tidur kesepian biar gak kesepian akhirnya biar bangun pergi ke pasar cari mercon makanya di bulan Ramadan santri punya kebiasaan merconan gak usah ribut dan gak usah ditangkap karena mercon bagi santri adalah pelangkat ahli sunnah wal jamaah itu. Haji, hajinya gimana? Ya sama aja hajinya, ya tetap ke Ka'bah. Tapi orang Indonesia sebelum sampai sana, hajinya kemana? Ke alun-alun Palaran, atau ke alun-alun sama Rinda, wong antrinya lama 26 tahun. Ya, akhirnya sampai kalau makajan, kain ikhramnya beneran, tapi Ka'bahnya triplek, ya, biasa aja. Terus diantar ke Kalimantan, ke mana ke? Balik papan bareng-bareng nyewa bis yang diantar masuk asrama yang nganter belok kebun binatang. Nah itulah namanya cara orang Indonesia dengan gaya nusantara. Ya lo gak ngerti enggak paham ya kayak gitu. Ya, nah, terus ini anak yang pakai baju biru-biru ini. Ini baru baju biru-biru ini tadi. Ini kan selawatan. Kenapa? Ya karena dia melakukan sholawat itu untuk apa? Menghubungkan diri kita dengan Rasulullah. Nah kita gak ketemu Rasulullah maka kemudian sholawat dipakai namanya sholawatan. Nah orang Indonesia kalau pakai sesuatu akhirannya Kataan. Kato kalau belum dipakai, kalau dipakai kato. Kataan. Nah, Yasin kalau belum dipakai, kalau dipakai Yasin. Nah, tahlil kalau belum dipakai, kalau dipakai tahlil. Nah, sholawat kalau belum dipakai, kalau dipakai ya sholawat. Dan makanya santri-santri diajari sholawat. Dan akhirnya ngerti sholawat dan ngerti sholawat. Dan akhirnya tidak hanya sholawat tapi melakukan sholawatan sehingga tumbuh cinta pada Rasul. Lalu sholawatan itulah yang menghasilkan mahabbah. Nah, makanya yang ngerti sholawat toh gak ngerti sholawatan. Yang ngerti sholawat tapi tidak tumbuh cinta. Makanya suka alo-alo orang sholawatan. Itu kiai kan ngerti, memang tidak tahu Rasul, tidak jauh-jauh. Maka diajari baca sholawat yang kampung-kampung ya diajari Kanjeng Nabi Muhammad lahir nang Mekah dino ne Senin 12 Mulud. Nah itu sing desa. Sing santri ya marhaban ya nurul aini marhaban marhaban marhaban marhaban marhaban santri ada yang duroran assalamun samirun ulakini ya tajaddad sallallahu sallallahu alaihi sallallahu alaihi wasallam. Nah itu santri yang muda, santri tua ya. Halo ya Nabi, salam alaika ya Rahman. Napasnya wis pendek, udah cekak. Nah itu ulama, santrinya yang senengannya dangdut di kampung-kampungnya dangdutan. Ya Rasulullah salamun alaik. Ya Rafi'an syah. Ya Rasulullah. Adbatai ya ji. Senengannya India ya Rasulullah salamun alaik ya Rabbi ya yang seneng Jawa ya Nabi salam alaika ya Rasul salam salam alaika anglia numpak raulaya yang Sundanan ya ya Rasulullah salam salamun alaika ya Rabbi ajani man ana badaya total alami ya wailal ju ya rabbi esmilin majja lagi. Ya Rasulullah, wa salamun alaikum alaikum ya Rafi'ah, syari wa ta'wajim, fatah yang ceng, rotan alami, ya uhailal jom, ya uhailal jom, timbangkan homi kota baru, gunungnya pamega, pamega, pamega. Nah itu kalau gak muridnya ulama gak bisa. Makanya kita ini terus ada yang protes, apa selawatan kok begitu-begitu, pakai lagu ini, gak boleh. Kata siapa, oh, Rasulullah itu punyanya orang banyak. Buktinya apa, selawatan lagu apa aja bagus, wayang gak bisa. Wayang itu punyanya orang Jawa toh, bahasa Indonesia jelek. Oh, guncang ganjing langit kelap-kelap. Oh, bumi berguncang-guncang langit berkedip-kedip. Gak jadi. Indonesia Raya. Indonesia Raya gak bisa dirubah-rubah. Indonesia tanah airku. Ganti Jawa jelek. Indonesia lemah banyuku. Apalagi kalau kena orang Banyumas. Indonesia lemah banyu ninyong. Masya Allah, apa coba nih? Adhan. Adhan itu gak bisa. Adhan itu baiknya ya gitu aja. Hayya ala sholat. Itu adhan. Bagus. Nah kalau kati dangdut rusak. Hayya ala sholat. Rusak. Nah ini sholawat membuktikan Rasulullah indah semua. Bahkan orang-orang Indonesia ini ketika diajari ulama lahir cinta. Maka sholawatan apapun seneng, walaupun karena gak ngerti tetap aja seneng. Kayak sholawatan ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya hanana, ya Nabi Muhammad, zalikal fadlu minallah. Ya hana. Itu yang susah nirukan bokok-boknya ya. Kalau depannya taruhan saya sama Husey. Totoan wis ape aku. Depannya bokok-boknya enggak bisa. Nah, orang sini kan enggak ngerti itu artinya apa, tapi seneng. Akhirnya datang aja ke alun-alun. Iya nene. Makanya kadang gendero slang yo munggah. Iwan Fales ya naik. Nah inilah makanya kalau orang gak ngerti itu mesti komplain. Apa sholawatan orang yang lain? Perlebihan, gulu, musyrik. Ada sholawatan kok joget-joget segala. Gak boleh. Kamu itu ngerti sholawat tapi gak ngerti sholawat. Dan sholawat itu menghasilkan apa? Menghasilkan sholawatan. Dan dengan sholawatan menghasilkan maaf. Maaf, menghasilkan cinta. Kamu ngerti sholawat tapi gak mengerti cinta Rasul karena gak mau sholawatan. Makanya aneh cuy, sholawat joget-joget. Lu cinta itu ya begitu. Kita lihat pacar dari jauh, yes. Iya. Apa sholawatan anta samsun anta badrun, engkau seperti rembulan seperti matahari. Cinta, cinta itu kalimatnya berlebihan dek. Wajahmu seperti purnama, pesek pun seperti purnama. Ya Rabbi bil Mustafa balik maqasidana musyrik. Masa Rasulullah menyampaikan hajat, kalimat cinta kok mbok bahas dek. Sehari aku tidak bertemu denganmu, mati aku. Itu musyrik. Kalau dari ilmu fikih, masa gak ketemu sehari mati. Kalimat cinta jangan dibahas terlalu berlebihan. Bahaslah dengan bahasa cinta, jangan dibahas dengan bahasa fikih. Kamu akan kuslet. Ingin ku mati bila tak ingat dosa, ingin rasanya ku pulang ke rahim ibu. Itu kamu bahas, ya ribut. Masa kepalamu segede itu kembali ke rahim ibu. Rumah Irama kehilangan cinta. Apa yang dia lakukan? Membuat syair musyrik karena kehilangan cintanya. Ku tahu rumus dunia. Emang kamu ngerti rumusnya dunia? Ayo Allah aja kamu musyrik, kamu ramai nama lah ya, nggak boleh gitu. Kekasih kita hilang, tidak SMS tapi nanya ke Allah. Pacar hilang aja nanya Allah kalau orang cinta. Seandainya aku bertemu Tuhan, akan ku tanyakan tentang dirimu. Lu pacar hilang aja tanya Allah karena rindu. Makanya kita gak usah memperdebatkan kalimat mahabbah dan kalimat cinta. Quran sama Quran kalau gak dikasih ilmu konslet. Yang satu ita arata syai'an ayakula laukun fayakun. Yang satu walau kesawati walau visitati ayamin konslet. Ya. Yang satu inna Allah ala kulli syai'in qadir. Yang satu inna Allah ala yughayyiru ma biqaum hatta yughayyiru ma bi'anfusihim. Quran sama fikih iso konslet kalau gak dipikir dengan matang. Yang saat di dalam Al-Qur'an la talfizul haqqo bil batil, dalam fikih darul mafasid muqaddamun 'ala jalbil mashalih, ad-daruratu tubiqul maqdurah, al-masyaqqatu tajlibun taisir. Dalam ilmu Al-Qur'an kita bisa mengenal ayat innani anallahu la ilaha illa ana fa'budni. Tapi dalam ilmu tasawuf kita melihat konslet luar biasa yang ditulis oleh Ibnu Athaillah min 'alamatil i'timadi 'alal 'amal, nubsharul raja'i 'inda wujudiz zalal. Oh, butuh ilmu. Makanya kalimat mahabbah jangan dibahas. Enggak. Makanya yang paling indah menggambarkan kalimat cinta itu adalah Ibnu Katsir dalam kitabnya Qishatul Anbiya. Burung emprit jatuh cinta. Burung pipit itu jatuh cinta, merayu kekasihnya di samping singgasana Nabi Sulaiman. Dia lupa kalau Nabi Sulaiman ngerti bahasa burung. Di emprit. Apa Mas emprit? I love you. Pret. Lempret itu di pret ke yang naik pitam pret laki-laki. Jempret. Aku cinta padamu. Jangan kau sepelekan cintaku padamu. Apakah aku harus membuktikan cintaku padamu? Kalau aku harus membuktikan cintaku padamu dengan meruntuhkan kerajaan Sulaiman, akan aku runtuhkan kerajaan ini. Kan ku hancur leburkan, kan ku porak-porandakan, kan ku rebut mahkota Sulaiman, ku persembahkan padamu sebagai tanda cintaku padamu. Manu empret yang segini itu suaranya Nabi Sulaiman yang denger ya langsung wala pret lambemu. Apa jawaban empret? Ikain biasa ya Sulaiman, jangan begitulah. Mengertilah, aku memang kecil, gak mungkin menghancurkan kerajaanmu. Tapi kamu mesti ngerti, inilah kalimat emprit kalau lagi jatuh cinta. Loh itulah, maka cinta Rasul itu ya begini, kok gentil. Ini biasa aja bagi orang NU dan ahli sunnah wal jamaah. Makanya kalau gak paham NU, hati-hati sampean. NU tetap akan berjalan dan nanti kamu yang akan menikmatinya. Ketika NU mensepakati asas tunggal kamu buli, sekarang kamu menikmatinya. Ketika kamu sekarang mengolok-olok dengan kalimat kafir, pada satu saat nanti kamu yang akan menikmatinya. Percayalah kalau NU, ya. NU itu kalau bikin sesuatu paham. Mereka bikin bendera merah putih harus diganti dengan bendera tauhid. Wow. Yang anti bendera tauhid, anti la ilaha illallah, kata siapa? NU itu dari dulu tahlilan tetap la ilaha illallah. Cuma tahlil ini sudah diletakkan menjadi tahlilan, tulisan tauhid la ilaha illallah ditaruh kalau ada orang mati, ditaruh di keranda. Nah, jadi NU itu sudah meletakkan pada zikir di dalam hati. Yang satu yang datang ini Hizbut Tahrir belum tahu cara meletakkannya. Makanya dikibar-kibarkan kemana-mana, lo belum tahu caranya geleh. Tiba-tiba Allah, yang anti tauhid, anti la ilaha illallah, anti bendera, anti tauhid, anti la ilaha illallah. Enggak juga deh Mas. Kita ini anti bendera PKI Pak Luang. Arit, tapi kalau ke sawah kami tetap pakai arit, berangkat nukang juga tetap pakai palu. Segitu saja. Ini loh, makanya kalau orang tak pamen, dan enggak usah ngomong. Dari mana nanti kamu keliru, keliru apa loh? Itu kan lama-lama jadi eno, loh. makanya gak usah sampai tadi mau itu, gak usah was ya, biasa aja, biasa aja, jadi enak aja NU. Kenapa? NU mampu mengajarkan Islam dengan konsep dasar ahli sunnah wal jamaah, dan kita ini pada pangkat wal jamaahnya ulama, maka dengan nama Nahdlatul Ulama amma ba'du. Loh, baru mukadimah. Loh, belum mulai saya. Ya ini kan baru amma ba'du. Loh, kiai itu kalau ngaji kan kalau pembukaan selesai amma ba'du, ya belum. Wong ini baru mulai. Aduh, saya minum aja belum. Jam berapa? 23.42. Jam 12. Lanjut, lanjut, lanjut. Cari ini aku mungkuk kan nyuk banser. Ya, yang boyo ini lainnya lo. Makanya, insya Allah kalau orang dah ngerti itu sekarang lama-lama nanti jadi itu. Kita ini sudah membuktikan, jadi enggak usah heran. Sekarang kan ini, ya. Lo boyo, lo tuh orang ngen lo yang ini sih ngaji kalau cekikian lo. Gak ada, makanya NU ngerti Indonesia ini bebas beragama, bebas berekspresi. Makanya NU gak pernah teriak kriminalisasi ulama, gak pernah tuh. Pernah gak ada orang NU yang mengatakan kriminalisasi ulama? Gak ada. Mau kita jam segini juga masih ngaji. Lah kenapa ada kriminalisasi? Ya karena ulama mereka kriminal. Nah kita ngomong itu kriminal, mau kuliah orang kok gak kriminal, bagaimana? Apa-apa salah, lihat ini salah. Oh kriminal, gitu lah. Lihat bendera, lihat duit, oh, ini bendera PKI. Loh ini gimana sih kenang ini? Kok salah terus kamu setiap melihat apa-apa kok salah? Karena kamu bukan NU sih, coba kamu. Lihat apa aja salah. Lihat Pancasila, haram, tapi hidup di Indonesia. Ya setiap uang di Indonesia pakai Pancasila stempelnya. Makanya kalau mengharamkan Pancasila ya sama dengan dosa. Setiap pakai belanja duitnya pakai Pancasila, itu stempelnya ada. Bank haram, hati-hati kalau ngomong bank haram. Karena kita mengharamkan hajinya orang se-Indonesia, karena setiap orang haji pakai bank. Baca Quran haram, karena Quran sebelum dibeli negara percetakannya pinjem dari bank. Oh, hati-hati semuanya. Rokok haram. Apa rokok kok haram? Enggak bisa rokok diharamkan. Makanya ikut ulama NU, depan belakang hukumnya bisa dipakai. Kalau mereka ini hukumnya yang bisa dipakai depan aja, seolah-olah orang enggak merokok itu bagus, maka kemudian rokok diharamkan. Enggak apa-apa, tapi buntutnya masalah. 174 triliun masuk APBN. Itu kalau rokoknya haram, cukainya haram, 174 triliunnya haram, masuk APBN, APBN-nya haram. Untuk bangun jalan, jalannya haram. Makanya orang yang mengharamkan rokok dosa lewat jalannya pemerintah. Iya lah, kalau APBN terus orang apa, rokoknya haram, jadi jalan-jalannya haram, ya orang yang paling berdosa ya Pak Awang Faruk nantinya. Karena gubernur lah yang ngatur APBN, beli ngatur uang haram. Makanya untung beliau NU. Jadi gak dosa. Hati-hati. Makanya kalau jadi pejabat kok ikut rombongan yang mengharamkan rokok, dia diem-diem dosa. Makanya ikutlah NU. Kenapa kamu gak ngerokok? Kalau ngerokok pusing kiai, mekro. Kenapa kamu malah ngerokok? Wah, kalau gak ngerokok malah pusing kiai, wajib. Loh, ini kalau dibahas panjang, kenapa? Karena NU itu ulamanya ma'rifat, karena NU punya pondok pesantren. Jadi menjadi ulama di NU itu ada rumusnya, innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Penerapan mas'ul yakhsyallahnya masih jalan terus, ya tempilingi, dikeplai, sehingga ulamanya ma'rifat. Nah, ulama-ulama sekarang sebagian kan enggak melalui yakhsyallah, sehingga ulamanya nakiro kok jadi mubtada, ya gak bisa. Nakiro kok mubtada, ya khabarnya mukodam, percaya huwa. Wah, ya kan NU enak, Yahudi bunuh, hancurkan. NU gak mau, ya janganlah Yahudi kamu bunuh semua, hajinya pakai apa nanti? Loh, orang Indonesia kalau pergi haji mesti naik pesawat, yang bisa bikin pesawat Yahudi. Pak Habibie suruh bikin pesawat ya gak jadi-jadi. Itu namanya tetuko, sing teko ra tuku-tuku, sing tuku ra teko. Lalu kita ini hidup bersama, makanya rumusnya ulama itu jelas, innama yakshallaha min ibadihil ulama. Lalu rumusnya jelas, yakshallahnya punya itu. Nah itu loh, makanya kita kalau dari NU itu diajari mayyuridillahu bihi khairan yufaqihu fil din. Siapa yang dikehendaki Allah menjadi baik, dia pasti dikasih ngerti urusan agama lah. Khairan di situ nakiro, khairan itu kalau nakiro maknanya khairan kamilan, kebaikan yang sempurna. Nah lah, manusia itu nggak bisa sempurna, maka kebaikannya nggak bisa berdiri sendiri. Contoh sekarang ya, kebaikan manusia nggak bisa berdiri sendiri, itu contoh. Malam hari ini ngaji ini baik dah, yang paling baik siapa? Loh, ngaji ini baik, tapi yang paling baik kan harus ada di antara kebaikan yang paling baik ini. Yang paling baik siapa? Saya. Yang paling baik saya, mau sendirian dikasih me, duduk sendirian sama Pak Awang berdua. Tapi kursinya lebih tinggi Pak Awang daripada kursi saya. Karena beliau calon DPR, jadi kursinya harus tinggi. Minumnya banyak sendiri saya, 1, 2, 3, ada tekannya, ada cahinya, ada minuman tanpa merek. Sudah gitu dikasih, ini memang orang paling baiknya gini ini. Ngomong dari tadi sendirian, gak ada yang mau bantah. Karena orang baik. Loh itu kebaikan manusia. Tapi apakah saya paling baik? Ya enggak juga. Kebaikan saya bisa terlihat karena apa? Ada panitia yang bikin pengajian. Pengajian, kalau nggak ada panitia yang bikin pengajian, apa saya ada di sini? Ya nggak ada. Makanya panitianya bisa protes, ya saya yang baik Gus, kalau nggak ada saya yang bikin pengajian kan sampean nggak ada di situ gitu. Bukali loh itu. Nah itu baru dua udah ribut, antara saya dan panitia bisa ribut. Bagi saya, ya baik kan saya, kasih panitia, baik panitia, kalau saya nggak datang pengajiannya jelek. Tapi nggak ribut ini dua ini. Baru dua udah ribut, apalagi kalau tiga yang di sini komplain, ya gara-gara saya Gus pengajian jadi baik dan disebut pengajian karena saya mau duduk di depan sampean bareng-bareng. Coba kalau gak ada yang duduk di sini, ini bukan pengajian apa, check sound. Khairan nakiroh itu begitu. Terus yang duduk di situ yang protes, kami yang baik apa, yang ngasih kursi, kalau gak ada yang nata kursi, apa pengajian ini baik yang karena arti kar? Enggak. Nah, saya pengen ngerti yang masang kursi itu tadi sholat duhur apa enggak? Enggak ngerti. Lah kalau yang satu bilang, ya kami yang bagus apa? Kami yang masak katanya. Nah, yang masak ya protes. Lo yang masak yang bikin apa bumbu? Saya yang baik yang bikin ulek-ulekan. Lo enggak ada habisnya. Saya yang baik yang bikin kompor. Kalau enggak ada kompor emang kamu kentuti bisa matang? Iya enggak juga. Inilah ini kebaikan enggak bisa beli sini. Nah terus makanan jadi enak karena ada garamnya. Sampean nggak punya garam, yang punya garam entah di mana. Sampean nggak ngerti yang bikin garam, jangan-jangan dikencingi waktu bikin garam. Baik itu nggak bisa berdiri sendiri. Maka jangan sekali-sekali ketika baik merasa paling baik. Lo itu lo NU, makanya NU itu begini lo. Waram, enggak lah, biasa aja. Nah itu NU ya. Makanya semoga mukadimah malam hari ini, ini bisa memahamkan kita tentang Nahdlatul Ulama. Paham-paham itu, tenang aja, yang penting istiqomah ya. Dan semoga semua kembali Pak mendapatkan keyakinan tentang NU. Itulah NU ya. Yang lain-lain itu kan baru belajar dan biar belajar. Ya, makanya pemimpin NU itu kan besar, nyupirnya pelan-pelan. Makanya jalannya lambat NU itu. Nah yang lain itu kan penampangnya cuma sedikit, maka jalannya cepat. Kalau jenggot gak jenggotan suruh turun, gak cingkrang suruh turun, tahlilan suruh turun, makanya larinya cepat-cepat, weng, tapi nabrakan. Allah, Allahil alama. Ya, ini semoga kita semua dalam lindungan Allah. Nah, para pendiri bangsa ini, bangsa ini ke depan. Cuman saya pesan satu hal ya, teman tahu kan sekarang siapa sih yang suka alo-alo NU? Paham kan? Yang jelek-jelekin NU siapa? Ayo nah, orang-orang itu aja. Itu makanya saya cuma mau pesan satu hal. Itu nyari pemimpin yang di situ nggak ada yang alo-alo orang NU itu aja. Saya selalu mengatakan aku tilokno tahlilku diolo-olo, yasinku diolo-olo, yang alo-alo NU, yang jelek-jelekan NU di situ semua. Makanya karena kau di sana, aku di sini. Saya itu aja saya pesennya itu ya, pembalaran ya. Saya bukan kampanye. Ya nanti urusannya Pak Yai Awang lah ya kampanye nanti urus saya. Cuman karena kau di sana, aku di sini. Yang jelek-jelekin NU di sana semua. Yang kemil ya di sana semua lah, masa kita ikut ke sana? Ya itu aja saya pesen ya, itu jangan lupa tuh kalau ada yang tetap di sana ya diingetin, ngapain kamu di sana gitu, insya Allah kesini sama saudara sendiri. Kalau sampein lu semangat banget emang ada apa sih? Aneh. Terus gue mesti bilang wow gitu. Ya, mudah-mudahan semua barokah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan ada yang masih doa, yang mau doa. Ini yang sepuh yang doa. Pembacaan doa yang akan dipimpin oleh King Haji Muhammad Rasul, Wakil Wali Surya PWNU Kalimantan Timur. Manfaatan di dunia wal akhirah. bihidayatika ya aliyal ibadil muttaqin. Allahumma ighfir lana wa liwalidina warhamhum kama rabbawna shighara wa ghaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana muslimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzaban nar. Wadkhilna al-jannata ma'al abrar ya 'aziz ya ghaffar ya rabbal 'alamin. Wa sallallahu 'ala sayyidina Muhammadin wa 'ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil 'izzati 'amma yasifun. Wassalamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi rabbil 'alamin. Surah Fatiha. Dengan berakhirnya pembacaan doa tadi, maka berakhir pula lah acara demi acara kita pada malam hari ini. Dan saya selaku pembawa acara, apabila ada kata-kata yang tidak berkenan, tak lupa saya memohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirul kalam, wallahu taufiq ila taufiq thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada para undangan yang ada di atas panggung, dimohon untuk hadir di kediaman Bapak Kiai Muhammad Yusuf. Kami lagi pada tamu undangan yang di atas panggung, dimohon kehadirannya di kediaman Bapak Kiai Muhammad Yusuf. Terima kasih. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammadin.